Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan hidup di hari ini 12 Safar 1438 Hijrah. Semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Penting kita selalu tanamkan dalam diri kita bahwa kehidupan ini terbatas. Dunia kita bukan di sini, tapi tempat berlabuh kita yang abadi nanti. Jadi kami memberikan nasihat di awal pertemuan ini untuk diri kami pribadi dan kita semua, pandai-pandai kita menggunakan waktu untuk memperbanyak bekal. Karena kita berlomba dengan kematian yang satu saat bisa datang tanpa perlu diundang. Betapa banyak orang sehat merasa yang sakit mungkin duluan. Tapi sampai hari ini, begitu banyak orang terbaring di rumah sakit, justru dalam keadaan yang penuh dengan penantian, sementara tidak sedikit orang sehat yang telah berpulang duluan. Syarat wafat tidak harus tua, karena juga tidak sedikit orang-orang muda, bahkan yang baru terlahir, bisa kembali kepada Allah kalau ajalnya telah mulai tetap. Ini penting untuk diingatkan. Kami kemarin sedang beres-beres, jadi ada satu bagian bocor. Qadarullah, saya kemudian rapikan pel. Jadi sebelum sampai ke yang bocor, ada rasa minat untuk langsung ke situ. Saya pikir sebaiknya saya mulai dari yang pinggir dulu. Begitu kita berpindah kepada yang pinggir, qadarullah atapnya runtuh. Ya, dan masya Allah. Saya pikir Allah berkehendak pada saya untuk mengalami satu hal yang lebih buruk daripada ini. Jadi itu bagian dari takdir yang kita bisa memilih untuk melakukan aktivitas. Tapi kita tidak bisa menghindari kematian kalau itu mulai tiba, ya, pada siapapun datang. Tapi Anda bisa mengondisikan mau wafat dalam keadaan baik atau mau wafat dalam keadaan buruk. Tapi Anda tidak bisa memilih apakah akan wafat misalnya di satu tempat tertentu, kapan dan dimanapun. Tapi kita bisa menguasakan, bisa mengusahakan sekali lagi wafat dalam keadaan baik ataupun buruk. Kata para ulama, jika Anda ingin selalu dalam kebaikan, maka rasakan ketika sedang ingin terfikir berbuat salah, seketika akan diwafatkan. Maka orang-orang seperti ini akan selalu terjaga dalam kehidupannya. Anda kalau mau bicara kotor, bayangkan saat bicara kotor itu malaikat maut datang mewafatkan Anda. Anda saat akan melihat tayangan yang tidak dibenarkan, bayangkan seketika ajal Anda tiba. Atau Anda saat berada di kantor walaupun sendirian, berada di satu ruangan yang barangkali sunyi, tidak ada makhluk yang bisa Anda tatap, lalu ada tawaran kepada Anda untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas, rasakan ketika Anda akan gerakan pena itu, malaikat datang seketika mencabut nyawa Anda. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan. Dan inti kebaikan ternyata tidak hanya terletak kepada amal, karena orang beramal pun belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada orang terlihat melakukan amal saleh, tapi menurut Quran bermasalah. Ya, ada orang yang salat, kata Quran celaka. Fawailul lil musallin, kan? Celaka orang-orang yang salat. Di orang salat saja masih berpotensi celaka, apalagi yang tidak salat. Oh, jangan dilubah ya cara berpikirnya gitu. Ada orang berkata, dulu pernah ada ungkapan, oh, orang salat itu celaka, lebih baik enggak salat karena yang salat celaka. Anda keliru cara berpikirnya. Ya, jadi yang sholat saja masih berpotensi bermasalah, apalagi yang tidak sholat. Coba jangan dipotong sampai sini ayatnya. Kalau dipotong sampai sini, jadi persoalan serius nantinya. Karena banyak orang sekarang, ya, mohon maaf ya, barangkali ada sesuatu dalam jiwanya sehingga seringkali memotong-motong berbagai hal, apalagi memotong-motong ayat-ayat Quran. Ya. Siapa orang-orang yang celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang-orang ini? Masih ditafsir lagi. Alladzina hum yura'un, yang riya dalam menunaikan ibadahnya. Jadi ada orang salat riya bermasalah. Kemudian juga ada orang infak riya bermasalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 itu, posisi paling kiri itu, ya, sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa telah beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan, hati-hati. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan, ya, itu ada potensi langsung batal, gugur, ya. Bahkan ada yang setelah dikerjakan langsung gugur, sedang dikerjakan langsung gugur, ada yang sebelum dikerjakan langsung gugur. Bisa terbayang ya, bagian terakhir tuh yang paling unik tuh, sebelum dilakukan sudah hilang pahalanya, ya, sudah hilang pahalanya. Awas, hati-hati. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan coba-coba Anda gugurkan, pakai fi'il mudhari di situ, ya, sedang, akan, atau nanti. Jadi ada orang yang akan mengerjakan bermasalah, sedang mengerjakan bermasalah, dan setelah mengerjakan pun bermasalah. Karena dia melakukan perbuatan yang merusak sekaligus mengganggu amal yang telah ia kerjakan itu. Diberi contoh oleh Quran, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang disertai riya. Riya itu saking bahayanya, riya itu bisa langsung menggugurkan amalan. Ya. Yang masya Allah, cara menggugurkannya bisa sebelum amal itu dikerjakan sudah tidak bernilai. Antum misalnya, mohon maaf ya, mau infak tapi sudah ada niat riya dengan infaknya. Ya, saya mau infak nih, masya Allah, 10 juta ke masjid, kan? Dari rumah sudah berniat dengan infak yang saya berikan, orang-orang mesti tahu nih bahwa saya juga pernah bersumbang asih dalam persoalan ini. Sudah berniat demikian dan minta misalnya diumumkan, sebut namanya, please, gelar hajinya misal, gitu kan? Masya Allah, maka yang seperti ini belum infak dikeluarkan sudah gugur amalan, sudah gugur. Ya. Ada orang-orang yang masya Allah ketika amalan itu dikerjakan, ya, ketika dikerjakan, jadi barangkali disampaikan pada panitia, Pak, infak enggak menyebutkan nama. Gitu kan? Ketika panitia kadarullah menyebutkan ini ada infak sekian, gitu kan? Dari hamba Allah. Maaf, bukan hamba Allah, tapi saya Muhsin misalnya, kan? Nah, itu bermasalah, gitu kan? Baik. Jadi di sini persoalan-persoalan bisa muncul. Termasuk ada orang-orang yang maaf saat infak baik, sedang infak baik, selesai infak misalnya, mohon maaf, lakukan tindakan-tindakan yang merusak amalannya. Tahu enggak yang tadi diumumin? Saya sebenarnya enggak mau riya tuh maksud tadi, tapi itu saya misalkan. Nah, itu juga persoalan, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan segala hal yang pernah kita kerjakan. Ada dasar dalam ibadah kita, satu amalan bisa bernilai baik, yaitu adanya keikhlasan. Seperti Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat kelima itu, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka, hamba-hamba Allah itu, diperintahkan untuk beribadah apapun yang dikerjakan, kecuali, ingat cara menerjemahkannya, berusaha untuk ikhlas mengerjakannya. Ya, berusaha untuk ikhlas. Usaha kita untuk berikhlas itu, kalau sudah berhasil melakukannya, maka diberikan kelapangan dalam jiwanya. Dirubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Orang mukhlas ini yang sulit ditembus oleh setan. Dan turun, ya, satu ayat khusus, bahkan dikemas dalam satu surat yang luar biasa indah dengan nama benteng. Dalam bahasa Arab disebut dengan hijr. Hijr itu benteng. Jadi ada orang-orang yang punya benteng antara dirinya dengan setan. Ya, bukan setan enggak mau goda, begitu mau goda enggak tembus tuh, sulit gitu ya. Ya, maka ada di surah ke-15 Al-Hijr itu. Ya, intinya di ayat ke-40-nya nanti. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada nanti orang-orang yang oleh setan berusaha digoda, bahkan di surah Al-A'raf disebutkan dari depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, tapi ada satu golongan yang sulit ditembus, bukan mukhlis tapi mukhlas. Ya, bagaimana cara meraih keikhlasan itu, seperti apa tahapan-tahapan dalam kehidupannya sehingga bisa menghasilkan perilaku amal yang mulia sehingga setan pun sulit menembus kita dalam kehidupannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh amalan, teori-teori yang bisa kita jadikan sebagai bahan latihan untuk bisa meraih kemuliaan ikhlas itu. Teori itulah dan contoh-contohnya yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, dimulai dengan Babul Ikhlas, dan kita masih ada di dalamnya. InsyaAllah hari ini kita kembali meneruskan kajian kita. Pertemuan lalu saya tidak sempat bawa kitab, kemudian saya bawakan untuk hari ini untuk menguatkan kembali, sehingga nanti kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan materi yang pertemuan lalu, kita bisa kuatkan kembali. Hari ini kita tegaskan lagi hadis nomor ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi, masih di Babul Ikhlas, bab yang menerangkan tentang keikhlasan, wa ihdharun niyyah, dan menghadirkan niat dalam setiap amalan perbuatan kita. Bismillah. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. Hadis ini diterima dan disampaikan hingga tiba kepada kita dari sahabat mulia Abu Musa, ya, kunyahnya Abu Musa. Saya seringkali tegaskan bahwa kalau bertemu dengan nama-nama dalam khazanah keilmuan Islam yang tercantum baik dalam hadis ataupun sirah an-nabawiyah atau tarikh as-sahabah, kalimat Abu, Abu, Abu itu umumnya, secara umum mengesankan dua hal. Dan ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah dan bermakna positif, ya, bermakna positif dan dipertahankan pada masa Islam, diberikan nilai rasa yang dalam di dalamnya. Baik, satu, ini disebut dengan kunyah namanya, ya, kunyatun, kunyah. Baik, agak lebih bagus ditulis pakai bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia bisa dibaca kunyah seringkali, ya. Baik, jadi kalau saya tuliskan misal, sebentar. Demikian, ya. Bismillah. Saya pisahkan sedikit, ya. Kunyah. Awas, kita harus agak hati-hati sekarang dalam membaca sesuatu, ya. Baik, sekarang banyak persoalan dari bahasa. Pakai dengan tidak pakai bermasalah, gitu kan? Gak repot memang. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kunyah makna pertama adalah panggilan yang dilekatkan, panggilan yang dilekatkan pada orang tua yang baru dikaruniai anak pertama. Asalnya demikian. Jadi ini ungkapan penghormatan di masyarakat, ya, sekaligus dorongan untuk doa semoga menjadi orang tua terbaik gitu, ya, ketika mulai diberikan anugerah anak yang pertama. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak bernama Al-Qasim, ya, seorang lelaki. Maka masyarakat menghormatinya dengan mengatakan Abul Qasim, ya. Demikian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, ada yang bernama Imran atau dikenal juga dengan Abdul Manaf, punya anak pertama namanya Talib. Talib, gitu kan? Maka dikenal dengan Abu Talib. Ya, jelas sampai sini? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Boleh kalau Anda ingin terapkan silakan saja, gitu kan? Antum misalnya namanya Doni, anak pertama Asep, ya boleh, ya Abu Asep, gitu kan? Atau ya kalau ingin dikesankan baik silakan, gitu kan? Kalau misalnya anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Kalau misalnya Ahmad, ya Abu Ahmad, tidak ada masalah di situ, ya. Tapi juga bukan berarti kalau tidak mengambil makna itu menjadi aib, tidak. Ya, karena asalnya ini adalah ungkapan di masyarakat sebagai sebuah penghormatan. Yang kedua, biasanya di Arab itu menunjukkan sifat yang sangat dominan. Ya, sangat dominan. Entah itu disebut baik atau sifat-sifat yang tidak baik yang melekat dalam perilaku seseorang. Ya. Ada orang misalnya yang baik seperti pernah saya kisahkan dulu. Ya, ada Abu Hurairah, ya kan? Saya pernah sampaikan pada Anda, ya, sehingga tidak perlu diulang kisahnya, bagaimana sifat kasih sayangnya terhadap anak kucing sehingga anak kucingnya dilekatkan dalam namanya. Ya, Abu Hurairah itu anak kucing liar yang dirawat oleh beliau, saking tingginya perhatiannya disebut dengan Abu Hurairah. Tapi ada juga tidak sedikit sifat-sifat yang tidak baik yang melekat pada seseorang. Ya, bahkan tidak sedikit yang dibanggakan dengan tidak baik, yang agak aneh ini. Ya, sifat tidak baik melekat pada dirinya tapi dibanggakan. Ya, hati-hati, misal ada orang pintar luar biasa, ya, orangnya tokoh di zaman jahiliyah itu, zaman jahiliyah, tapi mohon maaf, ya, rasa tidak sukanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semua yang muncul dari Rasulullah itu selalu ditolak, ya. Anehnya musuh-musuh dan lawan yang lain mengakui keunggulan itu, ya, bahkan ketika nanti Heraklius bertanya, ya, kepada sebagian dari mereka, Abu Sufyan bahkan menjawab, ya, dia orang yang tulus, jujur, baik, ya, masya Allah, amanah, kan? Tapi yang ini enggak, Pokoknya semua yang keluar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu akan bermasalah. Maka sesuatu yang menolak segala hal yang mengandung unsur kebenaran, kebaikan, walaupun batinnya mengatakan itu yang terbenar, itu disebut dengan jahalah. Orang yang jahil, kalau terus-terusan menolak disebut dengan jahal, ya, maka disebut dengan Abu Jahal. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang pernah menolak, jahil. Tapi kalau terus-terusan menolak gitu kan, dalam hal yang tidak wajar, disebut dengan isim mubalaghah, jadi jahal. Ya, jahal. Maka kalau ada orang yang seringkali menolak, ini bapak moyangnya ini. Jelas ya? Jadi kalau ada yang diajak pada kebenaran susah, dengar adzan marah-marah susah, gitu kan? Segala ditolak, nah itu, ya bapak moyangnya itu Abu Jahal, baik kan? Jelas di sini? Time. Bismillah. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada Abu Musa, ya, itu kunyah. Nama asalnya adalah Abdullah. Abdullah bin Qais bin Sulaim, kalau kita ingin lengkapi, Al-Ash'ari, berasal dari satu kabilah di Yaman. Jadi ini orang Yaman, Masya Allah. Jadi tidak semua sahabat-sahabat Nabi SAW berasal dari kalangan di Makkah atau di Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi juga sebagian ada yang dari luar itu. Ya, ada dari Persia bernama Salman, ada dari Qatafan bernama Sulaik, kan? Ada kemudian juga Abu Hurairah, Abu Syams dari Persia juga. Allah. Kemudian diganti nama menjadi Abdurrahman ketika masuk Islam. Poin saya yang paling penting diteladani dari sahabat mulia ini, ya, ada tiga hal. Ini yang bisa kita hadirkan. Sebagian mungkin pernah kita sampaikan, kan? Ya. Yang pertama, ketaatannya. Saya ulang, ketaatannya, kepatuhannya kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau ini sudah dimintakan sesuatu, ya, umumnya seperti sahabat-sahabat yang lainnya, tapi tingkat kepatuhannya tinggi sekali. Ya. Tingkat kepatuhannya tinggi. Jadi Nabi perintahkan apapun segera dikerjakan, larang apapun segera ditinggalkan. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ini sahabat mulia hidup di zaman Nabi, pernah berhijrah sampai ke Habsyah juga, ya, dengan 50 orang plus 2 saudara tertuanya. Ketika kembali menguatkan Islam, menyusul Nabi ke Madinah, gitu kan? Surganya dekat dengan dirinya, gitu kan? Masya Allah, diperintahkan apapun oleh Nabi segera dikerjakan. Ya, tidak hanya dengan fardunya, sunnahnya tidak pernah ditinggalkan. Oh, ada orang-orang yang maaf ya, sampai hari ini bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi bukan, keponakan Nabi juga tidak, gitu kan? Surganya belum jelas ada jaminannya, amalannya masih berantakan, hisabnya masih menegangkan, gitu kan? Nah, agak susah sekali mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Kenapa gitu? Ya, kenapa jangankan yang sunnahnya, malah kebalik, fardunya aja susah. Ya, yang itu sahabat-sahabat Nabi, jangankan fardunya, sunnahnya cepat. Kenapa yang tidak merasa menjadi sahabat Nabi, jangankan sunnahnya, fardunya aja masih susah gitu kan? Nah, berarti ada sesuatu yang mengganjal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kalau sekiranya kita ingin menjadi orang yang lebih baik, tingkatkan kepada amalan-amalan yang terbaik lagi. Yang lebih baik lagi. Jadi tolong ya, kalau bisa kita sama-sama, baik saya, Anda atau kita semua, selalu mengoreksi setiap diberi kesempatan hidup. Ya, misal kita diberikan kesempatan hidup hari ini, alhamdulillah. Dan Anda ucapkan kalimat itu saat mulai bangun, alhamdulillah, kan? Nah, kalimat ini ketika diucapkan itu disertai dengan janji. Ada janji itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ujungnya apa? Wa ilaihin nusyur. Itu komitmen. Hati-hati. Ya, ya Allah, terima kasih. Segala puji untukmu yang telah memberikan kesempatan hidup lagi saat engkau wafatkan sementara. Ya, sementara itu maksudnya di roh kita tergantung Allah saat itu. Ya, mau diambil ataupun dikembalikan, ya kan? Tapi ternyata Allah memberi kesempatan sesuai dengan ajalnya. Ya, yang paling menarik sebetulnya kalimat ujungnya. Wa ilaihin nusyur, dari kata nasyara. Ya, nasyara itu asalnya tersebar untuk kembali. Ya, tersebar untuk kembali. Jadi kalau Anda misalnya berkumpul ya seperti sekarang, ya tersebar dari beberapa daerah kemudian Anda kembali lagi ke tempatnya, disebut dengan nasyara. Kalau perkumpulannya banyak dari berbagai asal yang macam-macam gitu kan, maka kalimatnya berubah dari nasyara menjadi intasyara. Ya. Karena itu ketika muncul ayat Jumat Quran surah ke-62 ayat 10 itu posisi paling kanan di sebelah atas, ya, fa idza qudiyatish shalatu, ya kan, fantashiru, pakai intasyara. Ya. Kenapa menggunakan kata intasyara? Karena umumnya saat datang dalam Jumat itu yang datang bukan dari satu dua tempat, tapi dari berbagai tempat yang berkumpul di satu tempat, ya, kemudian kembali menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Jelas di sini? Ah, Bapak Ibu sekalian, maaf, nusyur, ya, dari kata nasyara, tersebar untuk kembali lagi. tapi di lisan Anda tidak diucapkan sekedar kembali. Ilaihi, hi-nya kembali kepada Allah, kepada Alhamdulillah. Seakan-akan Anda ingin katakan, ya Allah, saya bersyukur diberi kesempatan hidup lagi sekarang, saya akan menyebar beraktivitas untuk cari bekal supaya saat pulang kepadamu sudah siap dengan semua itu. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan itu tapi bekal Anda tidak maksimal setelah diberikan kesempatan, ada yang salah dengan komitmen lisannya. Termasuk maaf, Anda butuh berapa hari lagi untuk jadi lebih baik? Hati-hati loh, ya, hati-hati. Ada anak-anak yang masih diberikan kesempatan cuma 4 tahun, 5 tahun, bahkan sudah mulai ke masjid sebelum dipanggil adzan kan? Ya, sebelum ada adzan sudah mulai ke masjid. Ada yang itikaf, ada yang baca Quran juga setelah itu, ada yang belajar, isanya berjamaah lagi, setelah isa evaluasi, pulang lagi. Jadi kalau Anda datang pas waktu adzan, itu kalah sama anak usia 4-5 tahun. Kalau Anda bahkan tidak ke masjid, kalahnya telak di situ sama anak usia 4-5 tahun. Ya, jadi kalau Anda tidak ke masjid pun tidak berniat itikaf walau sejenak, itu kalah sama anak usia 4-5 tahun. Kalau Anda maghrib ke masjid, isya tidak ke masjid, jangan bangga, masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Kalau isyanya langsung pulang, tidak pernah evaluasi, itu juga jangan dulu senang, masih kalah juga sama anak usia 4-5 tahun. Dan beritanya, anak ini belum masuk taklif. Belum taklif, belum ada beban amalan sebetulnya untuk anak ini. Jadi kalaupun dia dihisab dengan kebaikan-kebaikannya, itu belum ada peluang-peluang yang menentukan dia dengan amalnya masuk surga atau neraka. Karena hisab belum berlaku dalam hal yang belum sampai taklif. Yang ada adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi jika ada anak wafat sebelum balighnya, Masya Allah, ya itu kebaikan-kebaikan melekat pada dirinya. Tapi poinnya, anak belum dihisab dalam konteks belum ada taklif, masih mengerjakan amalan dengan maksimal 4-5 tahun. Nah sekarang Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih kalah sama yang demikian, Anda butuh berapa tahun lagi? Ya, anak-anak ini sudah mulai menghafal Quran, jadi kalau Anda mulai, maaf ya, membaca Quran saja belum tergerak, ketinggalannya jauh. Ya, jadi ada ketinggalan banget, Anda tuh ketinggalan banget. Ada ketinggalan banget, ada kebangetan. Nah itu ya, itu yang agak susah tuh. Nah, jadi teman-teman, menurut kami ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya. Jadi kalau kemarin sadar salat sunnahnya belum maksimal, sekarang jangan ditinggalkan. Kalau kemarin enggak baca Quran, sekarang baca. Ya. Kalau kemarin setidaknya misal belum beramal kebaikan, sekarang catat apa potensi amalan yang bisa kita kerjakan. Ya. Anda mau dipanggil lewat pintu yang mana? Kan nanti ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Itu saat hisab berlangsung, itu semua berebut memanggil-memanggil nama-nama orang yang akan memasukinya. Ar-Rayyan mengatakan, "Aina shaimun? Ayo, ahli puasa, cepat masuk." Masya Allah, begitu didapatkan kitab Anda, tek langsung masuk. Itu bahasanya uliqa. Jadi begitu masuk langsung nutup, enggak bisa ngintip Anda. Ya. Uliqa itu seketika, tek gitu. Kalau ghulliqa pelan-pelan begini. Jadi Anda bisa melihat begini, uliqa tidak, tek nutup. Ahli tahajud cepat sini, Masya Allah. Ahli sedekah cepat sini masuk tuh dipanggil. Nah, Anda mau dipanggil pintu yang mana? Hati-hati, kan? Hati-hati. Oh, dan enggak ada salah pintu. Enggak ada begitu datang, salah, enggak bisa. Itu udah ada panggilan di situ. Enggak bisa ngarang gitu kalau udah sampai situ. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mana yang terbaik nanti yang dipanggil kira-kira? Ada pintu jihad, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah, ada pintu puasa. Mana yang paling bagus? Jihad, Masya Allah. Bukan. Yang paling bagus yang dipanggil oleh semua pintu itu. Ya. Karena ketika mendengar keterangan ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil oleh semua pintu itu?" Kata Rasulullah, "Insyaallah, dan saya berharap kamu termasuk di dalamnya." Baik, tapi tidak cukup dengan kalimat doa tadi. Abu Bakar memahami tidak cukup dengan doa, mesti ada ikhtiar, mesti bersanding dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Maka sejak mendengar kalimat itu, beliau catat persiapan-persiapan amalan. Begitu diberikan kesempatan hidup, maka menu amalan dalam sehari itu yang beliau kemudian maksimalkan dalam kesehariannya. 24 jam itu apa petunjuk Nabi yang pernah disampaikan, tulis ya. Masya Allah, bukan cuma menu dunia. Ibu, menu makan hari ini apa? Ya, Masya Allah. Ya, Pak, menu pekerjaan hari ini apa? Begini. Sahabat tidak. Abu Bakar 24 jam lihat apa yang disampaikan Nabi, tulis 1, 2, 3 macam-macam, masuk semuanya. Pernah satu ketika ditanya Rasulullah di kumpulan para sahabat, siapa yang sudah menunaikan jamaah di masjid? Semua angkat tangan, tidak ada yang diam. Siapa yang telah membacakan Quran? Sebagian angkat tangan, itu kan? Pada umumnya mengangkat. Siapa yang telah menjenguk orang sakit? Sebagian mulai turun. Abu Bakar angkat tangan. siapa yang telah menyolatkan orang wafat? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburannya? Pada banyak turun, Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang telah berinfak? Mulai sendirian. Siapa yang telah mengerjakan pekerjaan A? Mulai sendirian. Siapa yang pekerjaan B? Mulai sendirian. Itu Masya Allah. Pantas dikatakan pahanya saja tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Kan? Karena memang luar biasa. Ya, orang selevel Abu Bakar saja masih berusaha meningkatkan amalannya sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di mana gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, penting untuk diambil hikmah bahwa tidak cukup dengan berdoa saja. Ya, tapi harus dibuktikan lewat ikhtiar. Anda sering berdoa kan, saya sering ungkapkan kalimat ini, ya Allah, mohon jadikan ya Allah anak-anak kami ahli salat, ahli Al-Qur'an. Anda menangis di keheningan malam tapi tidak sadar kalau anak-anaknya disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Bahkan di tempat yang mungkin menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba cek lagi. Ya, kami tegaskan beberapa hari kalimat ini. Anda jangan bangga kalau anaknya, maaf, dengan berlebihan membanggakan anak yang punya prestasi dunia. Karena jangankan orang Islam, non-Muslim pun bisa mewujudkan itu. Anak Anda juara olimpiade, anak non-Muslim bisa dapat Nobel. Tapi itu bukan raihan kita gitu. Itu bukan tujuan kita. Ya, terlalu kecil kalau berlomba dalam urusan dunia. Ya, kita harus banggakan urusan akhirat nanti. Ini cuma sementara tuh. Anak Anda juara olimpiade, meninggal, selesai. Di nisan pun gak dituliskan. Anak saya, mantan juara olimpiade, menghadap pada Allah. Gak ada, cuma fulan bin fulan, selesai. Ya. Dan gak ada celah tuh. Gak bisa kembali lagi tuh kalau sudah di dalam, susah. Makanya tidak sedikit orang-orang bermohon kepada Allah. Nanti saat hisab diberi kesempatan untuk kembali. فَأَصَدَّقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya, beri kesempatan ya Allah untuk beramal saleh. Ya. Tapi gak bisa. Kami pernah ke Tanah Kusir sekitar 2 pekan lalu, bukan untuk taklim, tapi untuk mendoakan ya salah seorang anak yang Masya Allah gitu kan, ketika terlahir diberi kesempatan sehari oleh Allah kemudian wafat. Ya, kami tidak sempat hadir gitu kan. Kemudian setelah dimakamkan, saya dengar, saya langsung berziarah, saya berdoa gitu kan di makamnya. Tapi Masya Allah, begitu melihat sekitaran kuburan ya, selain yang ini ya, pada unik-unik ya sekarang. Ya, di kuburan ada sebagian yang pakai lubang 2 gitu kan, kayak pipa ke sini. Mungkin dikhawatirkan sesak napas yang di dalam itu kan ada udara. Aduh, agak aneh-aneh. Maka ada agak aneh sekarang gitu ya. Teman-teman sekalian, orang meninggal itu selesai kehabisan nafas. Kalau nafasnya masih ada, enggak akan meninggal gitu kan. Jadi Anda enggak harus kasih pipa lagi supaya misalnya lebih lancar pernapasannya, enggak usah. Ya, itu yang membuktikan hanya amalan Anda. Amalan Anda baik, selamat. Ya, tapi kalau banyak amal salahnya bermasalah. Ya, jelas sampai sini? Baik. Jadi kita kembalikan ya. Nah, Abu Musa ini punya unsur kepatuhan yang dalam. Yang kedua, Abu Musa ini punya keunggulan dalam ketawaduan. Orangnya rendah hati itu. Rendah hati. Orang mengungkit kebaikannya, Masya Allah, beliau mengungkit kekurangannya. Orang mengungkit amalan-amalan tingginya, beliau mengungkit hal yang belum dikerjakannya. Dan sangat dalam sikapnya pun rendah hati itu. Tidak merasa banyak amalan dalam kehidupannya. Ini penting untuk kita hadirkan, jangan sampai saat Anda mengerjakan amal-amal saleh itu merasa cukup dengan amalan Anda, bahkan merasa lebih dibanding orang. Itu berbahaya. Ya, kalau sudah begitu berbahaya itu. Ya, demi Allah berbahaya. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah. Yang paling gampang nanti kita akan lihat, ya, yang paling gampang kalau sudah beramal, usahakan anggap gak ada aja. Sudah selesai gitu. Ya. Makanya ikhlas itu kan dari kata khalas. Khalas itu yang kosong sama sekali. Ya, khalas kosong. Kosong, tidak ada sangkut paut dengan yang lain, tidak ada yang menyertainya. Jadi kalau orang sedang kerja misal, mengerjakan sesuatu, sudah selesai, ditanya, ya, khalasta, khalasta, ya, sudah belum, khalas, jawabannya sudah. Sudah itu maksudnya bersih sama sekali, tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang terpaut dengan itu, selesai. Ya. Demikian, kalau misalnya ini, Masya Allah, al-qubul khalis, gelasnya bersih nih, ya. Karena sedang tidak ada tersisa lagi. Ya, Masya Allah. As-sahan halus. Jadi piringnya bersih. Karena Anda tidak meninggalkan satu bagian pun dari nasi melekat di situ atau makanan. Sudah habis tuh. Ya, sudah habis misalnya. Itu halus namanya. Ya. Amal halus pun yang ketika dikerjakan sedang gak ada tautan dengan yang lain lagi. Makanya Nabi memberi contoh. Kalau tangan kanan mengerjakan sesuatu, yang kiri gak usah lihat. Ini bahasa kiasan. Ya. Dan jangan berlebihan dalam menafsirkannya dengan salah amalan. Ada amalan kanan, kiri, ini dulu lah kita tembuhnya. Ah, enggak ya, jangan berlebihan gitu. Jadi maksudnya dalam konteks ini kan kanan selalu gambaran tentang kebaikan. kiri itu gambaran tentang hal-hal yang diungkapkan dalam hal yang negatif pada umumnya. Aliran kiri, pemikiran kiri, ya. Maksudnya, jangan sampai kebaikan yang sudah dikerjakan gugur karena ada hal yang buruk yang menyertai itu. Anggap hilang aja, selesai. Ya, sedekah, anggap, bukan anggap lupa, anggap hilang. Kalau lupa, tiba-tiba bisa ingat. Ini yang bermasalah, gitu ya. Ah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang terkait dengan ta'lim. Terkait dengan ta'lim. Abu Musa al-Ash'ari termasuk orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali menyampaikan risalah dakwahnya ke tempat beliau tinggal. Jadi pernah bersama Mu'adz bin Jabal kembali ke Yaman, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kembali materi-materi yang telah dipelajari. Ternyata setelah kami lihat, perhatikan, sunnah sahabat Nabi itu begitu. Begitu belajar, tidak dicukupkan untuk pengetahuan pribadi. Minimal dia akan kembali ke tempat dia beraktivitas, akan tebarkan kebaikan-kebaikan itu. Itu sunnah yang ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Ya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan hendaklah setiap orang-orang yang belajar itu bisa membawa kembali materi-materi kebaikannya, share dengan orang di tempat dia berada. Ya, jadi minimal ya, karena beliau dari Yaman, pulang ke Yaman, ajarkan lagi. Ya Anda misalnya sekitaran sini, minimal pulang ke rumah, orang rumah bisa dapat. Jadi jangan dibiarkan materi itu untuk menjadikan Anda pribadi soleh sendirian, sementara yang di rumah tidak dapat pencerahan. Ya, karena tidak setiap orang yang bisa bergabung dengan satu komunitas yang sama. Ya, di rumah 5 orang, belum tentu semuanya bisa ikut. Mungkin 1, 2 orang, 3 orang, dengan asal yang berbeda-beda. Nah, itu tebarkan pencerahan-pencerahan dalam kebaikan. Ya, jelas sampai sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dengan cepat. Setelah itu saya simpulkan maknanya. Dari sini kita coba berhenti. Kalau ada waktu, insya Allah kami perkenankan. Kalau ada yang ingin mempertanyakan atau memperjelas sesuatu. Ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kalimat su'ila, yang berarti ditanya, ya, hati-hati, yang berarti ditanya, ini mengesankan bahwa sifat ta'lim itu tidak harus misalnya satu arah menyampaikan informasi. Bisa juga Anda menghadirkan materi-materi ta'lim itu dengan menghadirkan pertanyaan untuk mendapatkan pengetahuan. Baik dalam, awas hati-hati, momentum ta'limnya yang telah selesai disampaikan, karena ada adab juga, kami tuliskan dalam Al-Majmu' kemarin, ya ada di antara para sahabat yang pernah terjadi kasus untuk pelajaran buat kita. Untuk pelajaran. Nabi sedang menerangkan, tiba-tiba memotong dengan pertanyaan, didiamkan oleh Nabi. Ya, selesai Nabi menguraikan, dipanggil kembali orang ini, baru dijelaskan. Jadi, ini memberikan petunjuk pada kalangan-kalangan pengajar siapapun. Ya, ketika mengajarkan sesuatu, usahakan sampaikan dulu dengan tuntas. Sekiranya belum ada yang dipahami, buka ruang untuk berdiskusi bila itu memungkinkan. Tapi ada kondisi kedua yang memberikan gambaran bahwa boleh kita melakukan proses belajar, mendapatkan pengetahuan, tidak harus menunggu sampai kemudian ada sesi ta'limnya. Sekiranya memungkinkan ada pertanyaan-pertanyaan tertentu dan ruangnya bisa dikerjakan, bisa ditanyakan dan bisa dijawab, maka kita bisa menghadirkan itu. Di sahabat pun ada yang sifatnya tidak memungkinkan misal untuk ikut kepada ta'limnya Nabi atau yang sifatnya mendesak, maka mereka kemudian meminta fatwa, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Jibril pernah mempraktikkan ini. Ketika sedang ngobrol-ngobrol ringan, tidak ada ta'lim, datang malaikat kemudian langsung mengajukan pertanyaan. Jadi boleh sesi pengajaran itu dibuka misalnya dengan sesi tanya-jawab walaupun tidak langsung menyampaikan materi tertentu. Ya, jelas sampai sini? Baik. Tapi nanti yang penting Anda ketahui, itu pun ada adabnya. Ya, enggak semua setiap keadaan itu bisa ditanya. Ya. Hati-hati. Ya, kadang-kadang mesti dilihat juga ya, ada ustadz yang mengajar misalnya kan. Masya Allah. Ya, sampai dengan malamnya, sesi malam, Anda mungkin langsung enak, langsung istirahat. Kadang-kadang ustadz ini dia bisa pulang dulu, bisa muhasabah dulu, bisa di jalan macam-macam. Ah ini ya selesai ta'lim, gak ada yang nanya. Begitu keluar, ditanya lagi. Masuk mobil, ada SMS gitu kan. Pulang ke rumah, telepon juga. Masya Allah ya, dalam beberapa kesempatan mesti dilihat. Ada waktunya untuk beristirahat. Ada waktunya untuk bertanya, kapan ditanyakan dan bagaimana cara bertanya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang jawabannya mesti hadir orangnya. Ini jadi pelajaran ya. Oh hati-hati nih. Tidak setiap pertanyaan itu bisa direspon seketika. Sekarang tuh pada mudah semua itu. Saya beri gambaran begini. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Satu kali kedatangan dua penanya. Yang satu mengatakan, apa hukumnya seorang pembunuh? Ya, apa hukumnya seorang pembunuh? Bahkan spesifik mengatakan, halil qatil taubah. Ya, apakah seorang pembunuh mendapatkan taubat? Ya, mendapatkan taubat. Dalam bahasa bebasnya, adakah taubat bagi seorang pembunuh? Ya. Apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Kalla, tidak. Katanya. Masya Allah, orang ini pulang. Tidak berapa lama, datang yang kedua. Dia bertanya, ya, halil qatil taubah? Pertanyaannya sama. Apakah seorang pembunuh ada taubat baginya? Maka apa jawabannya? Bala, ya, katanya. Ada. Yang pertama dijawab tidak ada, yang kedua dijawab ada. Ya, orang bingung karena bertanya di majlis, kan, yang disaksikan banyak orang, datang seorang bertanya, datang kedua bertanya. Kalau kami di Timur Tengah itu suka ada sesi istifta namanya, meminta fatwa. Jadi jamaah-jamaah datang, ada pertanyaan-pertanyaan diajukan, fatwa keluar dari ulama. Ya. Jadi begitu keduanya ini pergi dengan jarak dia, dengan masa yang berbeda, qadarullah kemudian jamaah bingung bertanya, ya Syekh, ya, kaifa aftaita, bagaimana engkau memberikan fatwa pada dua persoalan, fi mas'alatain, kemudian bi ijabah wahidah, maaf, fi mas'ala wahidah bi ijabatain, dalam satu masalah tapi fatwanya ada dua, jawaban dua. Ya, adakah bagi seorang pembunuh taubat? Yang satu tidak ada, yang satu ada. Bagaimana bisa begitu? Kata beliau, pada yang pertama saya melihat rona kemarahan dalam dirinya. Jadi begitu dia bertanya, mulutnya agak bergetar, matanya itu agak memerah, tangannya seperti mau menghunus pedang. Ya, saya menduga bahwa orang ini kemungkinan akan melakukan tindakan yang buruk, sehingga meminta fatwa untuk melegalkan tindakannya, ya, dan saya melakukan pencegahan supaya itu tidak terjadi. Sabdzari'ah dalam fikih. Ya. Tapi yang kedua saya melihat ada rona penyesalan dalam jiwanya. Matanya begitu sayu, kalimat-kalimatnya diucapkan dengan tulus. Kemudian juga tampilan-tampilannya begitu kuyu, seakan-akan dia telah melakukan satu kesalahan, dia ingin bertobat. Maka diberikan ruang untuk itu. Nah, sekarang kadang-kadang ada orang banyak bertanya, tidak sedikit ada SMS disampaikan, ada via email, yang kita enggak bisa melihat ekspresinya bagaimana itu. Ya, kalau pertanyaan ringan sih gampang aja, ya. Misal ditanya, "Ustaz, apakah ada di sini di Quran suratnya ada ayat berapa?" Itu mudah diluruskan. Tapi kalau Anda mau tanya sesuatu, kadang-kadang kita enggak bisa bedakan ini orang punya masalah apa nih. Enggak bisa spesifik gitu ya. Apalagi masalah-masalah yang enggak bisa seketika langsung dipahami, masalah waris, lihat masalah-masalah rumah tangga, ini orang SMS sedang marah atau sedang macam-macam, kan gak ketahuan tuh. Memang untaian kalimat itu juga menekankan satu hal tertentu, tapi ada hukum-hukum yang gak bisa disampaikan langsung lewat tulisan. Ya, jelas di sini ya. Nah, jadi itu saya kira ada hal yang harus dipelajari. Sahabat-sahabat itu kalau punya persoalan langsung, ya, ada persoalan yang sangat pelik, harus punya solusi, maka mereka datang dan menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Baik. Apa pertanyaannya? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, anjir rajuli, ya, tentang sifat seorang lelaki, yuqatilu syaja'atan, ya. Persoalannya tentang qital, nanti saya tuliskan apa itu qital ya. Yuqatilu syaja'atan, yang berperang, berjuang dengan gagah berani. Jadi ada orang yang berjuang dengan keberanian luar biasa. Tampak wa yuqatilu hamiyatan. Kemudian yang kedua, dia berjuang dengan nasionalismenya. Ya, jadi kalau dalam konteks misalnya, maaf ya, situasi kita membebaskan dari penjajahan, ya, di negeri ini, ya, kan ada yang nampak berani gitu kan, berjuang bertarung dengan penjajah dan sebagainya. Ada yang nasionalismenya ditunjukkan. Ya, kami ingin ini merdeka, merdeka, merdeka, ya. Masya Allah. Yang ketiga, yuqatilu riyaan, hanya ingin kelihatan saja. Jangankan dia, saya juga bisa gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya Rasulullah, ada tiga kondisi nih. Ya. Ada seorang berjuang dengan penuh keberanian. Ada seorang berjuang dengan menunjukkan nasionalismenya. Dan ada seorang berjuang hanya karena ingin diketahui dia pun ikut berjuang. Hati-hati ini ya. Hati-hati. Dan mohon maaf ya. Hati-hati. Kita lihat jawaban Nabi. Nah, ini juga kadar Allah bersesuaian dengan satu penanggalan yang disebut dengan hari pahlawan itu. Dengan 10 November. Nah, nanti jangan sampai ada pahlawan-pahlawan yang baik yang sudah punya nilai kebaikan dicemari dengan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang mengurangi nilai kebaikannya dalam pandangan agama ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ayu dzalika fi sabilillah. Di antara tiga itu, mana yang termasuk fi sabilillah? Ya, mana yang termasuk fi sabilillah? Apakah yang berani ataukah yang nasionalisme? Ya, nasionalisme atau yang riya hanya karena ingin disaksikan oleh orang lain. Baik. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini bagian penting yang akan saya sampaikan dan kita akan tutup di sini ya untuk kalimat hadis ini. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'aliyya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal 'aliyya, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya ulang, untuk menegakkan kalimat Allah. Ya hiyal 'aliyya, sehingga tampak hadir dalam kehidupan, ya. Maaf, fahuwa fi sabilillah. Itulah yang dimaksud fi sabilillah. Itulah yang dimaksud fi sabilillah. Saya mau tegaskan dua hal penting dalam kalimat ini. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Baik. Ada hapus, ada dihapus. Ada menghapus, ada dihapusin. Beda enggak? Beda ya, baik. Sekarang banyak ya masalah itu. Nanti kita sudah sampaikan satu liputan, Anda bisa lihat nanti ya, supaya enggak keluar dari tema kita dulu. Bismillah. Perhatikan sini. Satu, qatala. Ya. Man qatala. Ya. Yang kedua, kalimatullah hiyal 'aliyya. Ya, pakai hiyanya nih. Ini yang penting yang mau saya ajarkan. Ada tambahan yang ketiga dan ini inti bahasan kita, fi sabilillah. Ya, poin pentingnya yang ini. Baik. Bismillah. Fokus sebentar. Ya, saya akan coba bacakan supaya yang agak kesulitan melihat setidaknya bisa mendengar uraiannya sehingga lebih jelas ya. Kalimat pertama, ya, bahasa nabinya man qatala. Ingat betul kalimat ini, sering saya sampaikan. Kalau sudah menggunakan kata man, itu mencakup semua kalangan tanpa batas. Ya, mau besar, kecil, laki-laki, perempuan, man mencakup semuanya. Jadi di sini Nabi tidak membedakan. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, kecil, ya kan? Sepanjang sudah berlaku hukum pada dirinya menggunakan kata man. Qatala, ya. Di terjemahan barangkali diartikan berperang. Ya, tadi kami artikan berjuang, ya kan? Baik. Qatala, ini juga ada padanannya nanti, ya, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-8, riwayat Ibnu Umar, ya. Ada kalimat qital juga di situ. Asalnya dari kata qital. Ya, jadi ada qatlun, ada qitalun, itu berbeda. Kalau qatlun, ini membunuh. Hati-hati ya. Awas hati-hati ya. Membunuh, menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa. Seperti baterai yang habis, menghilangkan suara. Ya, itu ada juga. Baik, pelan-pelan. Qatlun, ini sifatnya sudah menghilangkan nyawa. Menyakiti, menghilangkan nyawa. Was, diartikan dengan bunuh, pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kalimatnya qatl. Tapi kalau qital, ingat betul ini ya. Qital itu berbeda. Ya, qital berbeda. Ya. Qital itu asalnya bukan perang. Hati-hati, asalnya bukan perang, asalnya bukan berjuang. Ya. Asalnya adalah usaha untuk menghilangkan sesuatu yang buruk. Ya. Yang tidak jarang mengancam kepada nyawa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang sifatnya buruk, kemudian Anda berjuang untuk menepikannya, menjauhkannya, atau bahkan kemudian Anda terhindar darinya, maka prosesnya disebut dengan qital. Jelas sampai sini? Baik, jadi awas, hati-hati betul ya, hati-hati betul. Kalimat-kalimat di Quran yang terkait dengan jihad fi sabilillah itu kalimatnya selalu menggunakan kata qital. Seakan-akan ingin menegaskan bahwa jihad dalam Islam itu bukan tujuan menyakiti orang. Bukan untuk bunuh orang. Bukan untuk membahayakan orang, bukan. Tapi untuk menghilangkan dampak-dampak buruk yang mungkin datang bisa kepada fisik kita, pikiran kita, atau pada iman kita. Ya. Silakan Anda cek ya, urusan dunia saja, ini ada handphone. Handphone Anda mau diambil orang, minimal suara Anda keluar. Ya, begitu mau diambil kan, maaf Pak, itu handphone saya. Anda pertahankan. Masa iman Anda mau diambil, Anda diam saja? Jelas ya? Ya, koran Anda diambil, Anda bilang, eh, itu koran saya. Quran Anda dipersoalkan, Anda diam, itu masalah. Jelas sampai sini ya? Dan responnya bisa macam-macam gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin teruskan dulu sebentar. Jadi kata qital ini, ketika disampaikan baik dalam Al-Quran ataupun hadis, gitu kan? Itu semua maknanya lebih kepada menghilangkan hal-hal yang sifatnya buruk yang bisa membahayakan. Terlebih kepada nyawa atau keimanan seseorang. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi tidak tepat kalau kemudian ada orang-orang yang mengatasnamakan berjuang, berjihad atau membawa nama Allah dalam ayat-ayat misalnya, tapi melakukan tindakan yang buruk dengan konsep yang keluar dari aturan ini. Ya, misal tembak orang, bunuh orang, bom orang di tempat yang tidak dibenarkan dengan aturan yang tidak tepat. Itu bukan jihad namanya. Jelas? Bukan qital, namanya qatl. Ya. Di qital itu jelas aturannya, sudah. Ya, dan itu niatnya juga yang kedua, ada aturan lagi, enggak sembarangan sampai qital. Enggak sembarangan sampai qital. Tapi kalimat qital ini asalnya umum, netral dia kalimatnya. Jadi menghilangkan keburukan apapun. Misal, maaf, maaf. Dalam diri kita pun ada keburukan kan? Apa itu? Tahu dari mana? Quran surah ke-12 ayat 53. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Ya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu yang berpeluang mengajak pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh potensi nafsu ini berpeluang mengajak kepada sesuatu yang buruk. Ketika Anda dimintakan berjuang, hati-hati, untuk bisa menepikan yang membahayakan pengaruh buruk pada fisik, itu Masya Allah kalimatnya dibuat umum sama persis kita diminta berjuang untuk mengendalikan yang buruk dalam diri kita supaya tidak mengarahkan pada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ya. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 216 itu. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan bagi kalian itu untuk berjuang. Ya. Bisa dalam konteks jihad secara fisik ketika ayat ini diturunkan, membela keimanan. Ya. Bisa dalam konteks yang luas. Ya. Maaf, ya termasuk hati-hati. Kita kuat sekali, wah tegakkan ini, jauhkan ini, macam-macam ini. Benar dalam konteks fisiknya. Tapi ternyata dalam konteks pribadi kita tidak mampu juga mengendalikan diri kita. Tangannya menulis yang kotor, lisannya bicara yang kotor, pandangannya melihat yang kotor. Nah itu kita list itu penting untuk dihilangkan. Hati-hati dia. Ya. Coba cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah benar belum itu? Ya. Wa huwa kurhul lakum. Ya, sedangkan itu tidak mudah dilakukan. Tidak mudah. Lebih mudah bicara atau mengambil kosakata yang kotor dibandingkan memilah-milah yang baik. Cepat tuh kalau yang kotor-kotor itu. Apalagi kalau yang imannya tipis itu. Ya, bisa keluar macam-macam. Ya, terlebih bagi yang tidak beriman. Ya, jadi orang beriman itu ada kontrol dalam jiwanya. Begitu yang buruknya mau keluar, imannya nahan. Jangan keluar. Ya. Makanya kalau alhamdulillah ya, cek dari kepala, mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Kalau sekiranya Anda ingin terfikir berbuat yang kotor, tapi ada pencegahan dalam jiwa, itu menunjukkan tingkat kadar keimanannya. Anda nggak keluarkan, imannya bagus. Ya. Begitu keluar ditahan-tahan, misalnya sudah tahan-tahan keluar, berarti iman masih perlu latihan di situ. Tapi kalau sudah nggak ada pertahanan di situ, keluar ini, binatang ikut dibawa-bawa. Padahal binatangnya aja belum tahu, gitu kan? Bisa terjadi itu. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini, berarti menunjukkan bahwa imannya tipis kalau tidak bukan orang beriman. Ya, jadi jangan aneh kalau ada orang-orang beriman punya kata-kata kotor. Gak usah aneh. Yang aneh itu ada orang mengaku beriman, kata-katanya kotor, pandangannya kotor, langkahnya keliru, tangannya menulis yang salah. Itu yang keliru. Jelas sampai sini? Baik. Saya mau akhiri ke ujungnya. Baik. Di antara tiga tadi, siapa yang benar-benar berjuang menegakkan kebaikan? Kata Nabi, ternyata bukan yang paling berani, bukan yang nasionalisme itu, bukan yang karena riya, bukan. Ya. Tapi yang bernilai di sisi Allah disebut fi sabilillah adalah yang memang meniatkan perjuangannya untuk menegakkan kalimat Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Intinya yang ikhlas karena Allah. Yang ikhlas. Ya. Makanya saya ingin tegaskan di sini, tidak perlu satu tayangan di televisi atau apapun. Sudah tercatat dalam sejarah yang bahkan juga jarang dicatatkan. Tapi orang semua paham. Bahwa ulama-ulama kita, negeri ini, catat ini betul ya, catat dengan baik. Nusantara yang berubah menjadi Indonesia, itu benteng yang paling kuat pejuang yang paling hebat yang menjadikan dengan izin Allah Nusantara ini menjadi Indonesia, itu Masya Allah peran paling besarnya bukankah dari kalangan muslim, para ulama, para santri, orang-orang beriman. Dan sekali lagi saya tegaskan kalimat ini, jangan Anda duga bahwa orang-orang beriman itu berjuang hanya ingin sekedar menjadikan Nusantara menjadi Indonesia, mengusir penjajah, tidak. Dalam sanubari mereka yang paling dalam, litakuna kalimatullahi al-aliyah. Makanya teriakan yang keluar bukan teriakan cuma merdeka, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimatnya. Tolong jangan hapuskan ini. Tolong jangan hilangkan kalimat ini. Karena itu pun diakui ketika negara ini berdiri, menjadi sebuah undang-undang, diucapkan dalam pembukaannya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anda mau tafsirkan apa Allah itu? Gak ada yang lain. Ya sudah gitu ya. Nah, ini perjuangan yang menunjukkan bahwa orang tua kita itu dulu tuh Masya Allah. Itu wujud prakteknya ada dalam kehidupan. Ya. Makanya kuasa Allah ini hadir. Ya, dari mana logikanya? Ya, tombak bisa mengalahkan senjata-senjata otomatis yang luar biasa itu. Kalau tidak serta melanjutkan ya perjuangan-perjuangan dan ajaran-ajaran disebutkan oleh Nabi dengan kalimat-kalimat luar biasa itu, uluhiyahnya muncul, rububiyahnya dimohonkan, asma wa sifatnya keluar gitu kan. Maka kuasa Allah pun muncul di sini. Jelas sampai sini ya. Nah itu pemahamannya, mesti menggunakan pemahaman-pemahaman yang tulus, yang bijak gitu ya. Karena itu inti dari hadis ini ingin menyampaikan bagi orang beriman itu semua pekerjaannya dia tidak akan alihkan dan tukarkan demi kepentingan yang murah, tidak. Dia akan lekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu, baik itu yang ringan apalagi yang kompleks. Ini mau minum, orang beriman itu enggak akan sekedar minum. Dia akan jadikan minuman karena Allah. Minimal dia ucapkan bismillah, bismillah dia minum. Ya. Selesai, alhamdulillah. Makan, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Telepon bunyi, Masya Allah, bismillah. Assalamualaikum. Selesai, alhamdulillah. Disimpan. Jadi semua kalimatnya lillah gitu kan. Lillah. Dan lillah ini responnya akan beda. Jadi kalau Allah panggil dengan kalimat Allah, itu akan didahulukan cepat dibandingkan dengan panggilan manusia. Akan cepat tuh. Ya kalau imannya semakin kuat, semakin kuat. Bapak sedang di luar, Pak. Ini handphone bunyi nih. Ya, bunyi kencang kedengaran di luar. Dikejar gak? Kejar ya, kalau bisa sebelum putus, terima kan? Masya Allah. Allah panggil tuh melalui muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, bagaimana respon kita? Lebih cepat merespon adzan, lebih cepat merespon handphone. Bisa gak sebelum putus tuh udah diikuti panggilannya? Anak handphone dikejar-kejar sebelum putus, padahal bisa ditelepon balik. Sholat ketinggalan, mau diulang seperti apa Anda? Karena Anda tidak menjamin bisa hidup sampai Anda mengulang sholat. Jadi awas, hati-hati. Kita dalam menyikapi panggilan-panggilan Allah, iman itu beda dengan akal lain. Lain, Al-Quran beda dengan Al-Quran. Yeah. Akan berbeda. Jadi ketika panggilan iman ini sudah muncul, kalimatnya wasari, oh jangan tunda. Cepat gitu ya, cepat. Yeah. Selesaikan, segera. Silakan cek, bukankah panggilan ibadah nilainya cepat? Jumat, fas'au ila zikrillah, segera, segera, segera. Kenapa diminta disegerakan? Karena ketika Anda tunda, belum tentu bisa mengerjakannya dengan sifat amalan yang mungkin hilang atau andanya yang wafat. Kalau tidak amalan meninggalkan Anda, Anda yang meninggalkan amal. Selesai. Ya. Dulu sampai sini ya. Baik, itu yang dimaksud fi sabilillah. Kalimat ujung, kenapa kami tampilkan kembali untuk menegaskan bahwa orang beriman itu semua pekerjaannya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah. Lillah. Ya. Nah, saya akhiri bagian terakhirnya, nanti kita buka ruang kalau ingin disampaikan sesuatu. Kalau tidak ada kita bisa teruskan, kalau masih ada waktunya. Teman-teman, perhatikan kalimatnya. Ini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Masya Allah rahimahullah punya konsep yang luar biasa bagus. Ya. Jika berkumpul antara dunia dengan akhirat, maka ikuti akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ikuti akhirat, dunia akan membuntuti. Tapi kalau Anda pilih dunia, akhirat akan berpaling. Dan Anda akan capek mengejarnya. Ya. Karena itu, jika Anda dalam satu pekerjaan tertentu dihadapkan pada aktivitas apapun, niatkan karena Allah, dunia itu pasti akan menyertai. Gak mungkin pergi dari Anda. Ya. Tapi kalau Anda cuma niatkan untuk kepentingan dunia, mohon maaf, akhirat tidak akan pernah diraih, dan dunia tidak akan pernah cukup. Ini ada minuman. Anda bisa minum. Apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Masya Allah. Kalau Anda cuma minum saja, haus Anda hilang. Dunia Anda dapatkan. Maaf. Apakah dengan hausnya hilang cukup sampai situ? Tidak. Besok haus lagi. Jangankan besok, siang bisa haus lagi. Masya Allah. Tapi kalau Anda ikutkan dengan kepentingan akhirat, bismillah, Anda minum. Masya Allah, kalimat bismillah itu yang akan ikut ke akhirat. Begitu kalimatnya diucapkan, hausnya juga ikut hilang. Tapi Anda punya nilai di akhiratnya. Ya, jadi ketika Anda niatkan dengan ibadah, dunianya pada ikut. Ya. Coba silakan cek ya, silakan cek. Anda misalnya jualan, ya kan, macam-macam, ya, dan sebagainya. Masya Allah, belum tentu ibadahnya bisa ikut. Anda ke masjid, begitu rame, Masya Allah, makanannya mulai muncul, ininya mulai muncul, snacknya mulai hadir, dunianya ikut. Silakan cek ya, dunianya ikut. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Anda dihadapkan pada seperti itu, perlakukan seperti bayangan. Ya, bayangan itu gak usah dikejar. Gak usah dikejar, gak ada kerjaan. Ya satu gak ada kerjaan, yang kedua gak akan ketangkap. Ada orang nangkepin bayangan itu kan dikejar, ini kenapa lari terus gitu kan? Ya, Masya Allah paling gampang kata beliau, Anda berbalik, bayangan mengikuti Anda. Dunia itu seperti bayangan, semakin Anda kejar tidak akan pernah tertangkap. Cara terbaik yang berbaliklah maka dia mengikuti Anda. Jelas sampai sini? Baik, kalau dipandang jelas maka kesimpulannya, yang pertama dari hadis ini ingin menyampaikan bahwa ukuran amal bagi orang beriman, saya ulang, ukuran amal bagi orang beriman terletak pada keikhlasannya, tidak pada apa yang tampak dalam perilakunya, Ya. Mohon izin, angkat dulu penanya sebentar. Ya, bukan berarti orang-orang yang berjuang bisa membebaskan negara kita ini dari penjajahan, tidak ada jasanya, ada ya. Yang berteriak merdeka, yang mengatakan saya nasionalisme, boleh silakan, ada jasanya. Dan jasa itu terkait dengan hukum dunia. Cuma nanti, maaf, kalau misalnya tidak diniatkan karena Allah, itu tidak menjadi bekal sampai di akhirat. Jelas di sini? Baik. Kan sama-sama pahlawan juga ya? Pahlawan nasional, yang Allahu Akbar, dunianya ikut kan? Pahlawan nasional juga. Yang nasionalisme, pahlawan nasional juga gitu kan? Masya Allah, yang riya juga ditulis pahlawan nasional juga ya, kalau ketulis kan. Cuma di akhirat nasibnya beda-beda tuh, ntar kita lihat sama-sama insya Allah ya, ada yang pahalanya habis tergantung dengan amal yang lainnya, ada yang langsung jadi dosa, yang riya kan langsung jadi dosa tuh ya. Yang berniat karena Allah itu yang dengan izin Allah bisa mengantarkan ke surga dengan syahadahnya ya. Baik, yang kedua ya, sampai dua saja untuk kesimpulannya. Yang kedua, hadis ini memberikan isyarat, agar orang beriman senantiasa menjadikan seluruh aktivitasnya tertuju karena Allah Subhanahu wa taala. Tertuju karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung fi sabilillah. Dalam kurungnya enggak usah ditulis Pak, langsung aja begini. Baik. Muttafaqun alaihi, disepakati hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, saya kira ini inti uraiannya di hadis kita untuk saat ini. Kami berikan waktu kalau ada yang mau bertanya, kisaran 5 sampai 15 menit barangkali. Maksudnya 5 pertanyaan atau 1? Oh, jadi begini ya, tidak begini. Silakan. Kalau ada yang dituliskan bisa lebih baik kalau ingin cepatnya. Ah, sekolah khair, afwan. Nah, ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, masih berkaitan sama masalah yang sekarang lagi terjadi. Pertama, MUI itu dalam ijma para ulama dia statusnya di mana? Yang kedua, kalau di Indonesia kan ada MUI. Kalau di negara lain mungkin ada MUI-nya masing-masing negara lain. Ada juga mungkin ikatan-ikatan para ulama yang seluruh dunia. Nah, kalau seandainya fatwa di MUI tidak ada larangan, tapi di negara lain ada larangan atau bertentangan antara di satu negara dengan negara lain, yang mana yang bisa kita jadikan pegangan? Terima kasih. Pertama, ada pertanyaan tentang status MUI, statusnya seperti apa? Baik, status itu kalimat netral. Mau dilekatkan kepada apa, mana bisa berubah. Apa status Anda di KTP, nikah, tidak nikah, gitu kan? Baik, apa status Anda bekerja atau tidak? Sekarang kalimat ini diletakkan kepada ya para ulama kita, apa statusnya MUI? Mau dibawa kemana arah pertanyaan ini? Apakah status dalam hukum positif misalnya di Indonesia? atau status dalam hukum keislaman, ya terkait responnya bagi orang-orang Islam yang ada di dalam lingkungan pemerhatiannya. Mungkin yang dimaksudkan bagian yang terakhir. Ya. Baik, apa status MUI, Majelis Ulama Indonesia? Masya Allah, kalimatnya panjang sekali itu. Ya, setiap kalimat akan punya makna. Hati-hati, setiap kalimat akan punya makna. Saya mulai dari kata ulama dulu, alim. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim, apa artinya alim? Ah, baik, supaya tidak ngarang, kita kembalikan ke asal bahasanya. Gitu ya? Baik. Alim, alim. Jadi ada alim, ada alim. Itu beda. Alim asalnya yang tahu. Kalau jadi yang sangat mengetahui, serba tahu semuanya, tidak ada celah untuk tidak tahu, maka berubah kalimatnya dari alim menjadi alim. Jelas? Dia alim yang tahu tentang sesuatu. Alim. Jadi satu orang. Jamaknya disebut dengan ulama. Kalau sudah ulama berarti banyak orang. Awas, hati-hati, jangan tertukar. Ya. Buya Hamka seorang ulama. Salah kalimatnya. Alim. Kalau ulama banyak gitu ya. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, kalau ulama itu banyak. Ya, jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Nah, yang kedua, tahu tentang apa? Ah, ini poinnya. Ya, tahu tentang apa? Dalam istilah-istilah kita, ketika dibawa dalam konteks fiqih, ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran misalnya kan, ataupun dalam hadis, dalam nuansa fiqih, itu berarti orang yang tahu tentang hukum. Jelas sampai sini ya? Supaya dibedakan dengan orang yang tahu dengan urusan-urusan yang lainnya. Ya, maka alim jamaknya ulama yang tahu tentang hukum-hukum dalam ibadah, aturan-aturan yang benar. Ya, dari mana taunya aturan-aturan hukum ini? Seperti apa pengetahuannya? Enggak bebas. Enggak setiap orang tahu hukum disebut alim, tidak. Ada ukurannya. Ukurannya satu di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Baik. Saya bacakan langsung ke ujung hadisnya saja dari riwayat Abu Darda, gitu kan? Wa innal ulama warafatul anbiya. Ingat kalimat ini ya, wa innal ulama, dan sungguh yang disebut para ulama itu, sungguh para ulama itu warafatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dinaran dirhaman wala dinaran, dan para nabi itu tidak pernah mewariskan dirham ataupun dinar, tapi mewariskan pengetahuan. Ingat kalimat ini ya, mewariskan pengetahuan. Jadi seorang disebut alim atau ulama, kemudian jamaknya dalam pandangan hukum Islam, yang pengetahuannya langsung bersandar kepada nabi. Jadi enggak ngarang sembarangan. Enggak bisa kemudian Anda misalnya baca Quran, ya tiba-tiba lihat terjemahan lalu memberikan hukum, disebut alim ulama, enggak bisa. Ya, sekarang kan gampang sekali media kemudian mengemas jadi sesuatu yang mudah dengan gelar tertentu. Ya, baru bisa baca Quran sebentar jadi ustaz gitu kan. Besoknya ngasih hukum jadi alim, jadi ulama, ya. Nah, itu jadi keliru di situ. Seseorang disebut dengan alim, kemudian jamaknya ulama, ukuran pertama dalam kaidah hadis, ilmunya mesti tersambung kepada nabi. Tersambung, ada ukuran itu terus dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, ada guru nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu disebut dengan riwayatnya, ya, riwayatnya, hati-hati. Oh, ini cukup penting ya, Bapak Ibu sekalian, mohon fokus, terdengar suara saya? Dengan? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Yang penting niat kita karena Allah ya. Begitu niat, mic datang gitu kan? Alhamdulillah. Baik. Enggak apa-apa, tolong fokus saja ya. Biarkan saya yang terangkan, tulis, hapus, enggak apa-apa. Anda lihat aja. Ya. Lihat sini. Alim. Jamaknya apa? Ulama. Perhatikan, tidak semua orang bisa disebut ulama. Fokus sini. Ya. Dalam hadis tadi, ya, dari diterima di Abu Darda, adanya di Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayatnya dari Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Uwaimir bin Amir, punya anak perempuan namanya Darda, dikenal dengan Abu Darda. Ya. Kemudian, di sini ada kalimat Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama warathatul anbiya. Ini poinnya. Yang disebut dengan ulama itu, poin, yang disebut dengan ulama itu, warathatul anbiya, dia pewaris dari para nabi. Dari para nabi. Apa yang diwarisi? Bukan dinar, bukan dirham, bukan materi dunia, tapi pengetahuan. Di ilmunya, dari sini disimpulkan oleh para ulama kita, ilmunya itu disimpulkan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada petunjuk. Jadi ada aturan, kalau bertentangan dengan petunjuk Nabi berarti dia bukan ulama. Jelas sampai sini? Kalimat tegasnya, kalau ada orang-orang menggunakan jubah ulama dengan nama ulama memberikan fatwa bertentangan dengan petunjuk Nabi yang dipahami secara mutlak, maaf, dia bukan ulama. Dan tidak perlu memberikan gelar apapun. Ya, jelas sampai sini? Ya, baik ustaz, kiai, AA banyak cuma di Indonesia itu ya, sampai kemudian buya macam-macam dan sebagainya. Itu tolong simpan saja, berikan kepada yang lain. Ya, jelas sampai sini? Ini kaidah yang pertama, ya. Dan ingat, tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Ya, orang yang mencela itu menunjukkan hatinya kotor. Kalau Anda balas mencela, hati kita pun kotor. Cukup kita doakan jadi lebih baik gitu kan? Dan dakwahi dengan lembut. Ini kaidahnya. Nah, orang-orang yang menerima ilmu tersambung kepada Nabi, riwayatnya disebut dengan sanad, makanya ada sanad ilmu. Kan? Kemudian cara dia mengambilnya sampai kembali, ya, pengajarannya sampai ke Nabi, itu disebut dengan isnad. Riwayatnya disebut dengan sanad, ya, cara pengambilannya sampai terus tersambung kepada Nabi disebut dengan isnad. Saking pentingnya persoalan isnad ini, sampai-sampai Imam Muslim itu membuat bab khusus menyantumkan hadis-hadis untuk menegaskan ukuran keilmuan yang benar ini. Sehingga nanti, maaf, untuk mencegah celah-celah penafsiran yang keliru dengan frame yang jelas. Ya. Anda bisa lihat misalnya di Sahih Muslim, ya, yang asli ya, yang asli itu masih berbahasa Arab, ada 9 jilid nanti. Ya. Anda lihat di jilid yang pertama, jilid 1, ya, halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor 19, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Terbitan Darul Hadis, cetakannya 2002. Ya. Saya beli tahun 2006, tanggal 27 Juni di Husainiyat, di belakang Masjid Al-Azhar Kairo, itu harganya masih 450.000. Ya. Dapat, Pak Cita cuma ingin tegaskan bahwa ini ada referensi gitu kan. Baik. Lihat teman-teman, saya bacakan ya. Babul isnad minad-din. Ya, bab al-isnad minad-din. Bab yang menerangkan bahwa isnad itu, ya, sanad keilmuan yang tersambung dengan ukuran Rasulullah SAW sesuai dengan sunnahnya, minad-din, itu sama pentingnya dengan ibadah yang kita kerjakan dalam agama. Termasuk bagian dari agama. Jadi maksudnya, kalau Anda salah belajar, ibadahnya bisa salah. Anda belajar tentang fikih sholat, salah belajar, maka sholatnya ikutan salah. Ya, bisa salah. Ya. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang belum belajar sempurna di awal-awal Islam, sholat di samping Nabi. Ya. Namanya Khalid Az-Zuraiqi. Dia ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musifis sholat, bab yang menerangkan tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya, qila bima ma'na, dikisahkan ada seorang lelaki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dakhala al-masjid an-nabawi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi, dari mulai takbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syimalan, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini, lihat kalimatnya, shalli fa innaka lam tusalli, Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal dia sudah salam. Fa ada salat tsalatsa marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, tapi Nabi tetap mengucapkan kalimat tadi yang sama, silakan salat lagi. Maka dia berkata, ya, ya Rasulullah ma ahsana ghairah, ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus lagi dari yang tadi. Ilmunya memang segitu. Ya, ilmunya segitu, ya. Maka perhatikan apa kata Nabi? Ya, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, alimni, tolong ajarkan saya. Alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau Anda ingin tunaikan salat dengan sempurna, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu begini caranya. Famastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat begini caranya. Lalu diajarkan dari mulai takbir sampai salam. Dari sinilah kita mendengar kalimat yang kita hafalkan sampai hari ini. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Mimpi aja enggak pernah ketemu, bagaimana bisa melihat sesuai salatnya, sesuai dengan salat Nabi? Maka kita mesti belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi. Si fulan melihat, diajarkan sampai ke kita. Turunan itu yang disebut dengan isnad. Riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti ini yang ngajarnya demikian, dia pastikan sesuai dengan petunjuk Nabi, benar dia sampaikan, itu alim. jamaknya ulama. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tidak cukup sampai sini. Karena juga ada orang yang mengajarkan demikian, tapi niatnya salah. Niatnya salah. Kalau cuma berhenti sampai sini, sekarang banyak. Bahkan yang pintar banyak. Ya. Makanya ada ukuran kedua di Quran, surah ke-35, Fatir. Ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke ujungnya saja. Langsung ke ujungnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Oh, hati-hati. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi oleh Quran sifat ulama itu tidak hanya disikapi dengan tahu, tapi punya sifat yang kedua, dan ini yang paling menentukan, khasyah namanya. Khasyah itu rasa takut luar biasa kepada Allah. Ya. Anda dengar petir misalnya kan, kencang sekali halilintarnya, gelisah tidak? Baik, tapi seketika sedang tenang begini, suara singa di belakang, gitu kan? Persis di belakang ini. Gelisah tidak? Bukan gelisah, takut. Ya, yang pertama disebut dengan khauf, yang kedua disebut dengan khasyah. Jelas? Di khauf itu masih umum. Bisa tinggi, bisa standar, bisa rendah. Tapi kalau sudah khasyah, sudah itu puncak paling tinggi. Jadi para ulama-ulama itu, kalau mau bicara, hati-hati. Karena takut lisannya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridai. Takut fatwanya bertentangan dengan hukum Allah yang telah ditetapkan. Takut jalannya berbeda dengan apa yang telah Rasulullah tunjukkan. Jadi ada nilai takut di sini. Takut dakwahnya kehilangan sifat-sifat keikhlasan yang telah dibimbing oleh Al-Quran. Jadi enggak ada sifat ulama itu tiba-tiba keluar kalimat-kalimat yang mohon maaf itu ya. Bahkan berani berbeda dengan keputusan Allah itu mustahil itu disebut ulama. Mustahil. Mustahil. Ya. Ada yang pintar banyak. Yang punya sanad juga ada. Tapi tiba-tiba kalimat-kalimatnya bertentangan dengan hukum Allah. Ringan diucapkan. Ada kalimat olok-olok di dalamnya. Itu bukan ulama. Bukan ulama. Bahkan ada ayat khusus terkait dengan itu. Tinggalkan yang seperti itu. Ada Quran surah keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, ya, telah ditetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatin lahi, kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari itu, wa yustahza'u biha, atau minimal diolok-olok lisan siapapun yang mengingkari Qur'an, mengolok-olok nilai Al-Qur'an, kan? Masyaallah, kalimatnya indah sekali dalam Qur'an. Bukan cela, bukan bully, bukan tuduh macam-macam, tidak. Cukup fala taqudu ma'ahum, tinggalkan mereka, jangan sertai mereka. Tinggalkan. Kalau ada itu asalnya duduk. Tapi kalimat dasarnya bukan duduk, ya, aktivitas yang membuat nyaman. Bukankah saat menonton TV Anda duduk? Bukankah saat membaca Anda duduk? Bukankah saat mendengar sesuatu Anda duduk? Masya Allah, maksudnya jangan bernyaman-nyaman dengan mereka. Kalau ada siaran di TV, tinggalkan siarannya. Kalau ada bukunya, nggak usah dibeli, nggak usah dibaca, tinggalin aja. Isolasi semua aktivitasnya. Kalau dia berprofesi apapun, tinggalkan. Pedagang, boikot, nggak usah dibeli, selesai. Dia pengacara, jangan pakai jasanya. Dia politikus misalnya, saya nggak mau bawa tikus sebetulnya ya, supaya nggak salah kalimatnya ya. Dia orang politik, jangan pilih partainya, selesai, tinggalin aja. Ya. Kata Quran, tolong, ini sudah jelek. Kalau sudah kelihatan jeleknya, jangan repot-repot mengeluarkan kalimat yang jelek untuk mengomentari kejelekan. Buang-buang waktu, buang-buang waktu. Mengomentari sesuatu yang sudah jelas keadaannya itu buang-buang energi, buang-buang waktu, dan buang-buang berbagai hal. Selesai. Ya. Sudah jelas mendung, tinggal persiapan aja. Ngapain dikomentarin lagi? Duh, mendungnya, emang ya, kalau sudah jelas mendungnya ngapain dikomentari, sudah jelas begitu kok. Ini orang sudah jelas salah, gak usah dibahas kesalahannya lagi, capek-capek bikin banyak persoalan lagi nantinya. Biasanya membahas yang sudah salah, akan banyak persoalan lagi, ya, dan muncul masalah lagi, apalagi kalau itu terus dibela, jadi banyak persoalan nantinya, ya. Yang paling gampang, tinggalkan orang-orang ini, itu pun niatnya Masya Allah, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kata Allah bukan ingin dihinakan sebetulnya, ingin memberikan jalan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Caranya begitu. Sebab orang-orang ini punya penyakit di hatinya, penyakit hati beda dengan penyakit fisik. Penyakit hati itu biasanya kalau sudah semakin parah, semakin diingatkan, semakin merasa hebat. Ya. Bahkan ada gium dalam dunia psikologi, ya. Orang yang kena gangguan jiwa disebut orang apa biasanya? Baik, orang gila itu dalam dunia psikologi ada gium, orang gila itu orang yang merasa benar sendiri, yang lain gila semua. Jelas ya? Pokoknya yang lain salah semua, ya. Maaf, yang lain gila, dia yang benar. Ya, dia yang benar sendirian gitu kan? Nah, biasanya sama dalam dunia hati juga di ilmu tazkiyatun nafas, orang-orang seperti ini kalau sudah semakin parah kalimat-kalimatnya, yang lain salah semua, cuman dia yang benar. Begitu diingatkan, Awas, lebih berbahaya gila dalam hatinya dibandingkan dengan gila dalam sarafnya. Kalau diingatkan bahkan semakin meningkat penyakitnya, meningkat kegilaannya. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengahnya itu. Ya. Itu yang paling menarik kalau Anda perhatikan dari ayat 206-nya itu ya. Masya Allah. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzah. Kalau diingatkan untuk berubah, malah lebih tinggi, Pak. Padahal orangnya pendek. Kenapa begitu gitu ya? Duh, lebih tinggi lagi. Oh, kamu siapa? Saya profesor. Kamu baru anak kemarin sore. Padahal kemarin sore juga kita ada. Ini biasa aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimatnya sudah enggak wajar gitu ya. Enggak wajar. Wah, ini enggak benar ini. Ini kalau tidak salah paham, pahamnya yang salah. Oh, bukan. Bukan, enggak ada yang salah paham. Tidak ada yang pahamnya salah. Yang ada, Anda yang salah, Anda yang tidak paham. Sudah sih, tapi enggak bisa gitu kan. Jadi capek, Anda capek. Ya semua terlibat, jadi bising, jadi gaduh gitu kan. Lebih baik tinggalkan orang-orang ini, sudah selesai gitu kan. Begitu ditinggalkan, kita sibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jelas sampai sini? Ya. Tolong kita tidak bicara orang ya, tidak bicara orang, tidak bicara harta tentu, kita bicara tentang hukum yang terkait dengan itu. Adapun kalau ada korelasinya itu resiko pembahasan. Ya. Baik, ya betul ya, saya kembalikan dulu. Akan seperti itu, jadi semakin dipersoalkan, semakin banyak masalah. Coba, nanti ada liputan kami yang terbaru, mudah-mudahan bisa segera juga ditampilkan. Kami coba memberikan bahasan untuk pencerahan dan edukasi masalah-masalah bahasa gitu. Karena sekarang yang bermasalah bukan bahasanya Pak Ibu. Yang bermasalah itu ada permainan logika yang banyak ditampilkan. Itu pola-polanya, pola-pola orang-orang mustasyrikin gitu, orientalis. Ya. Orientalis itu orang-orang yang memang mendalami hal tertentu dengan dua tujuan. Kalau bukan ingin merendahkan orang timur, itu ingin spesifik langsung, maaf, ya, menepikan Islam dalam kehidupan di muka bumi ini. Caranya banyak. Salah satunya bermain lewat logika, dan itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya beri contoh begini misalnya ya. Sekarang kan banyak dimunculkan ya. Baik, saya langsung saja misalnya ada pernyataan satu kontroversial yang sekarang marak yang disebarkan di menit ke-19 detik ke-12 di Kepulauan Seribu gitu kan. Disampaikan dibohongin pakai Al-Maidah 51 ya. Saya cuma ngambil contoh ya, terlepas dari peristiwa apapun, saya akan coba tidak masuk, ini tidak ada kaitan dengan masalah-masalah duniawi semacam pilkada ya kan, dan pil-pil yang lainnya, itu biarkan saja ya. Saya hanya fokus kepada analisis tentang kebahasaan yang muncul. Sekarang dimunculkan begini misalnya, dibohongin pakai Al-Maidah 51. Itu sebetulnya ingin diarahkan kepada konteks berbeda, tapi karena gak punya celah dalam kebahasaan, dia masuk lewat ilmu mantik. Gak ada celah di semantik, ya masuk lewat mantik. Ya, semantik itu linguistik aspek bahasanya. Bapak ibu sekalian, kalau Anda mengucapkan kalimat seperti ini, itu jelas dalam kaidah bahasa bermasalah. Ya, bermasalah, karena yang paling bermasalah dalam ilmu bahasa itu predikatnya, kata kerjanya. Bukan keterangan, bukan objek, bukan subjek. Itu hanya penekanan makna. Tapi setiap kalimat dalam bahasa apapun, itu yang akan menentukan itu pekerjaannya. Jadi dalam kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, yang akan menentukan, ya, Al-Maidahnya netral. Netral ini, kalimatnya kalimat positif, netral, gak ada masalah. Tapi di mana dia dilekatkan, dengan kalimat apa? Kalau dilekatkan dengan pekerjaan yang positif, jadi positif. Ya, dimuliakan dengan Al-Maidah 51, misalkan. Misal, jadi positif kan? Tapi kalau Anda lekatkan pada kalimat yang negatif, maka ikut jadi negatif di situ. Jadi yang menentukan di sini kalimat dibohonginnya, bukan kalimat pakainya atau Al-Maidahnya. Ini konteks yang lain, ya, konteks yang lain. Jadi kalau Anda rubah kalimatnya menjadi begini misal, ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Ya, ada yang mengatakan ini berbeda. Memang betul secara makna ada perbedaan. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, Al-Maidahnya menjadi alat untuk kebohongan. Dibohongin Al-Maidah 51, maka Al-Maidahnya bohong, gitu kan? Ya, bukan cuma alat tapi isinya bohong. Baik, tapi mohon maaf, ini tidak merubah makna. Keduanya tetap menunjukkan ada aktivitas kebohongan yang dilakukan. Baik pakai ataupun tidak pakai. Jelas sampai sini ya? Jadi masalahnya pada predikatnya, kalimatnya. Nah sekarang kan ada kesan begini, ada permainan pemikiran. Seakan-akan ingin mengesankan begini, ini asalnya nggak ada masalah. Cuman ada orang merubah transkrip kalimat dari pakai, pakainya dibuang, kemudian menjadi Al-Maidah 51. Asalnya pakai Al-Maidah 51. Seakan-akan ingin mengatakan, asalnya gak ada persoalan. Cuman karena orang ini nih merubah transkrip, dia yang bikin masalah. Kita persoalkan dia. Kita adukan dia macam-macam dan sebagainya. Padahal ada kata pakai ataupun tidak ada kata pakai, sama-sama bohong. Jelas sampai sini? Dipukul pakai mic, dipukul mic. Anda pilih mana tuh? Sakit gak? Mau coba? Aja sama-sama aja, kalimatnya sama gitu kan. Ada aktivitas pukul di situ. Nah, akhirnya orang tidak menemukan celah yang pertama ini, dia masuk ke celah yang kedua. Dia kasih analogi lain, tetap itu beda. Bahkan saya agak bingung ya, yang menyampaikan ada yang bergelar profesor, guru besar, membuat sebuah pernyataan. Menurut saya, tidak harus menjadi guru besar dan profesor untuk memahami logika ini. Gampang gitu kan? Ya. Insya Allah. Ya. Anak TK aja mungkin belum paham gitu kan? Untuk TK gitu kan? Tapi kita kan bukan anak TK. Kita bukan anak TK gitu kan? Kita orang-orang yang punya nalar, yang diberikan karunia oleh Allah untuk berpikir. Jadi jangan sembarangan kalau bicara sama manusia itu hati-hati, karena manusia punya daya pikir. Ya, maka dikatakan, kami berikan analogi. Makan pakai sendok dengan makan sendok, kan beda. Makan pakai sendok berarti sendoknya digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, sendok yang dimakan. Kata orang ini kan beda. Beda makna kan? Masya Allah, kalau diungkapkan seketika dengan kalimat yang cepat, Anda bisa mikir, oh iya ya. Oh iya. Tapi kalau kita gali dengan sisi logika, itu perbandingan yang sangat salah. Komparasi yang keliru. Bapak ibu sekalian, makan pakai sendok itu kalimat aktif. Dibohongin kalimat pasif. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, harus sama. Gak bisa begini. Mic dibandingkan sama spidol, gak akan nyambung. Mic dengan mic lagi. Mana mic satu lagi itu? Ya. Ya. Di sini, ya. Pelan-pelan. Aktif bandingkan dengan yang aktif lagi, itu baru nyambung. Pasif bandingkan dengan pasif, itu baru ketemu. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Makan sendok, makan tangan. Kalau pengen silahkan. Itu baru nyambung. Di mananya serupa. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Jadi sendok dan tangan digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, makan tangan. Sendok atau tangannya yang dimakan. Seimbang. Tapi kalau pasif dengan pasif lagi. Dibohongin pakai Al-Ma'idah 51. Dibohongin Al-Ma'idah 51. Dipukul pakai mic. Dipukul mic. Baru nyambung. Silahkan cek. Akan sama rasanya, sama nilainya. Nah, itu logika itu dibawa dalam hal kehidupan kita dengan konsep yang luas. Pilih mana? Pilih mana? Pemimpin non-muslim tapi jujur? Atau orang Islam yang koruptor? Ah, baik, hati-hati. Kalau Anda sudah mendengar satu kalimat bikin Anda bingung, berarti ada yang salah dalam frasenya. Ada yang keliru. Ya. Jadi kalau kalimatnya aneh, jangan ikut-ikutan aneh untuk menilainya. Pasti ada masalah di situ. Pasti ada yang keliru. Jadi dua komparasi yang tidak seimbang tidak akan melahirkan jawaban. Tidak akan melahirkan jawaban. Ya, kalau Anda ingin bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Pilih mana, non-muslim yang jujur atau orang Islam yang jujur. Baru seimbang. Ya. Sama pilihan kedua, Anda pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau orang Islam yang tidak jujur. Pilih mana? Pilih yang lain. Nggak ada pilihan di situ juga. Ya. Pilih yang lain. Cuman kalimat bandingannya benar di situ. Ya, jelas sampai sini ya. Coba enak mana? Apel Malang atau terasi Subang? Nggak akan nyambung gitu. Nah, sekarang ini kita sedang dihadapkan pada pola seperti itu tuh. Dimasukin, dimasukin, dimasukin. Sehingga dibuat situasi bahwa sesungguhnya kalimat ini nggak ada masalah kok. Memang kalimatnya nggak ada masalah. Andanya yang bermasalah. Kalimatnya netral. Anda bisa memilih mengucapkan yang baik atau yang buruk. Tapi ingat, setiap pilihan Anda berkonsekuensi melahirkan rasa dan makna. Jadi kalau Anda sekiranya, mohon maaf, ingin mengungkapkan kalimat yang tidak terkait dengan perasaan orang, ucapkan kalah sendirian. Silahkan aja kalau Anda ingin mencela misalnya kan. Hati-hati, jangan di depan orang. Kalimatnya mungkin gak bermasalah, tapi maknanya akan melahirkan rasa pada orang lain. Anda ingin mencela misalnya kan, gak usah cela orang lain. Lebih baik kalah sendirian aja. Ya, berdiri depan cermin, silahkan cela. Dasar kamu jahat, kamu bodoh, kamu macam-macam. Yang Anda lihat cermin tuh, Anda kelihatan siapa orang yang dicela itu. Gampang. Kalau nyerah orang lain, akan ada masalah. Saya punya masalah dengan orang Bekasi, Allahu Akbar, susah, saya pindah ke Jakarta. Jakarta ada masalah, saya pindah ke Palembang. Palembang ada masalah, pindah ke tempat di Indonesia. Orang Indonesia gak terima saya pindah ke negara lain. Anda cari masalah dengan Allah, mau lari kemana? Dan Allah akan tampakkan itu. Ya, semuka bumi akan lihat Anda. Gak akan, Masya Allah, perhatian, gak akan bisa mengelak Anda. Akan ada perhatian, silakan mau Anda bawa misalnya pasukan yang paling hebat, silakan aja. Ya, datang ke sini bawa pasukan, ya, bawa kendaraan ini, silahkan aja. Mau lapis baja, lapis platinum, silahkan aja. Ya, gak akan ngaruh. Ya, karena ini masalahnya bukan masalah-masalah sepele, ini masalah hati, kan? Yang harus kemudian diberikan koreksi dengan sifat-sifat yang terbaik. Semakin tidak cepat diselesaikan, semakin banyak persoalan yang akan muncul. Karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, jangan ikut-ikutan cari masalah. Ya, setidaknya doakan dengan baik, kemudian dakwahi dengan lembut, jangan nyumbang masalah lagi. Ya, di antara yang nyumbang masalah apa? Balas mencela lagi, gitu kan? Nulis yang tidak baik lagi. Kalau ada orang nulis tidak baik, Anda jawab dengan yang baik. ya. Wah, ini indikasinya korupsi 100 miliar. Ya silahkan dicek aja. Ini kan KPK harus turun tangan, turun kaki juga boleh. Ini kan gampang aja. Ya, enggak usah terlalu serius pada yang seperti itu. Jawab kalimat-kalimat yang baik itu. Gampang, ya. Jadi akan kelihatan di situ nilainya. Oh, belum dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan belum dijawab. Saya jawab yang ini dulu sebentar ya, baru kita tutup ya. Baik. Masih ada waktu? Baik, karena kita mau live ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ini pertanyaannya belum selesai. Kemudian yang kedua, sudah selesai masalah ulama, sekarang kedua majelis. Apa itu majelis? Baik, sekali lagi kita tidak usah ngarang ya, kita kembalikan ke kaidah bahasanya. Majelis itu dari kata jalasa. Jalasa itu artinya bukan duduk asalnya. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ya. Kalau perpindahannya dari tinggi ke rendah disebut qa'ada. Ada julusan, ada qu'udan, itu beda. Anda enggak bisa sholat berdiri, Anda duduk, pindah dari yang tinggi kepada rendah. Maka bahasa Qur'annya tidak ada julusan, selalu qu'udan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Al-Imran 191. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Duduk ya, pindah ke tempat rendah. Anda duduk di bawah, saya minta fadl ijlis. Ya. Saya sudah duduk kok. Tidak, maksudnya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Silahkan naik ke kursi. Terangkat. Tempatnya disebut dengan majlis. Di majlis itu bukan sekedar tempat, tapi bisa mengangkat Anda dari derajat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Posisi yang lebih tinggi. Jamaknya disebut dengan majalis. Masya Allah. Tempat para ulama, kenapa disebut dengan majlis? Seakan-akan ingin mengesankan ulama yang baik itu bukan sekedar memberikan pengetahuan kepada Anda, tapi mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat keimanan Anda, mengangkat pengetahuan Anda dengan baik, bukan cuma sekedar pintar. Makanya kalimat majalis disandingkan dengan kata iman di Quran surah ke-58 ayat ke-11 itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan pada Anda luaskan majlis, majlis, majlis, majlis. Bentuknya jama'. Kalimat majlis disandingkan dengan iman. Ulama yang baik ketika dia menyampaikan apapun di tempat manapun, keberadaannya selalu menampilkan aspek-aspek kebaikan yang mengangkat keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah. Bahkan dia enggak bicara pun melihatnya, masya Allah, terangkat keimanan kita itu. Ingat dengan Allah. Belum bicara sudah ingat kepada Allah. Kan tipikal manusia macam-macam itu. Yang saleh itu kelihatan, jadi semakin ingin takwa kita kan. Ada yang melihat orang ingin semakin menghindar. Tipikalnya dua, kalau bukan bermaksiat punya utang. Dengan macam-macam bisa terjadi dalam kehidupan. Nah, sekarang lihat kalimatnya. Ketika disebutkan majlis dengan ulama, itu ingin mengesankan bahwa orang-orang yang ada di tempat ini, di majlis ini, ya, pertama adalah orang-orang yang terpilih dalam kebaikan yang bisa jadi rujukan untuk mengangkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna internalnya jangan sampai memilih orang-orang yang duduk di tempat ini tapi membuat umat jauh dari Allah. Gak boleh kemudian ada orang bergabung di majlis ulama misalnya. Di majlis ulama manapun. Orang-orang yang diberikan gelar sebagai ulama duduk di majlis tapi menurunkan, bukan menaikkan. Menurunkan keimanan umat sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gak boleh. Gak tepat misalnya seorang anggota majlis ulama kemudian memberikan fatwa yang keliru. Pendapat yang menurunkan iman dan sebagainya. Ya, itu tidak tepat. Nah, sekarang kalau itu diungkapkan dengan majlis ulama masih umum sifatnya. Dimanapun bisa ada. Ya, di Mesir, di Saudi ada Darul Ifta, kan? Tempat untuk memberikan fatwa, ada semuanya dan itu yang kumpul ulama, mufti-mufti di situ. Baik, ketika dilekatkan kalimat Indonesia, Majlis Ulama Indonesia, maksudnya tempat berkumpul ulama itu dibatasi, kan? Yang di Indonesia bukan di tempat lainnya. Apa kaitannya dengan fatwa di sini? Baik, pertama saya jawab dulu kepada Anda bahwa otoritas ulama ini kalau sudah memberikan fatwa maka jadi rujukan. Saya ulang ya, maka jadi rujukan. Ingat, ada da'i, ada mubalik, ada alim, ulama, ada mufti, itu berbeda. Bahkan terakhir, qadhi, yang terakhir. Ya, qadhi. Ya. Kalau ustad, itu masih kalimat umum. Bentuknya bisa mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan sesuatu. Penyampaiannya disebut dengan tabligh. Yang tidak harus mengenakan atribut tertentu. Tabligh itu hanya sekedar menyampaikan. Saya sampaikan materi, Anda share lagi, sampaikan pada orang. Itu Anda sedang tabligh dan Anda menjadi mubalik. Mah, pamit ya. Papa mau jadi mubalik dulu, pakai peci, pakai sorban. Tadi kata Ustaz Adi begini ya, itu sudah mubalik sifatnya. Tidak harus mengenakan peci dan sorban. Anda menyampaikan sesuatu sudah mubalik, kecuali ada niat dakwah di situ. Maka berubah kalimatnya jadi da'i. Da'i, mulai mengajak orang. Ini pun ada ilmu dakwahnya, ada fikih dakwah di situ. Gak sembarangan, Anda punya ilmu tapi belum ada fikih dakwah di sini, bisa salah nanti cara mengajaknya. Itu ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Tapi baik mubalig ataupun da'i itu belum bisa memberikan kewenangan fatwa. Ya, kami kalau di Timur Tengah enggak bisa memberi fatwa itu kalau masih mubalig atau da'i itu. Itu cuma ngajak aja. Dan enggak ditanya sama masyarakat tentang hukum. Jangan ditanya, jadi bisa salah nantinya. Enggak bisa baru muncul misalnya di media manapun tiba-tiba misalnya nyampaikan hukum itu enggak boleh. Ada kaidah di situ. Maaf ya, untuk jadi imam masjid saja di tempat kami itu harus hafal 2 riwayat Quran. 2 riwayat tuh. Ya, hafiz dengan qalun baru jadi imam. Ya, baru jadi imam. Ya, kalau kemudian dia ingin naik lagi jadi khatib, dia mesti memahami disiplin ilmu yang lainnya lagi. Amin khutbah ada kelengkapan ilmunya, baru bisa memberikan fatwa di situ. Nah, jadi ada mufti. Kalau sudah mufti memberikan fatwa, itu enggak boleh ditanya dalil lagi. Kalau di Timur Tengah mufti itu sudah manusia dalil. Manusia dalil, Quran dan Sunnah sudah ada dalam benaknya. Ya, sudah ada. Jadi kalau ditanya sesuatu enggak usah tanya dalil, ya. Syekh, apa hukumnya ini? Hukumnya begini, begini, begini. Mana dalilnya? Itu enggak sopan. Kalau enggak percaya, pindah aja ke syekh yang lain. Selesai. Makanya kalau nanya ke mufti sudah yang keluar hukum langsung. Begini, begini, begini, begini. Selesai sampai sini? Baik. Ya, permasalahan di kita, Bapak dan Ibu sekalian, konsep itu belum ada. Di Malaysia aja yang adzan diatur. Yang nyampaikan sesuatu ada aturannya juga. Sehingga muftinya jelas. Coba cek ada mufti Kelantan, ada mufti ini, ada mufti ini, ada mufti ini gitu kan? Ada di kita dulu konsep itu ada. Ya, sekarang agak berkurang ini ya, nilai-nilai itu gitu. Nah, kita merindukan hal demikian. Nah, jadi kalau sekarang kemudian dibatasi Indonesia, berarti ada rujukan di Indonesia yang memberikan fatwa. Fatwa itu sifatnya adalah pandangan hukum tentang sesuatu, walaupun aspek hukumnya itu mengikat kita secara moral untuk merujuk kepada situ, walaupun, maaf, secara keputusan masing-masing bisa membuat pilihan. Mau diambil atau tidak itu terserah Anda. Tapi itu menjadi rujukan utama dalam kehidupan kita. Kalau sudah tingkatan yang menjadi hukum yang harus ditetapkan oleh pemerintah, misal itu disebut dengan qadhi. Qadhi, qadhi itu kalau sudah disampaikan mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan oleh kumpulan satu penduduk atau di tempat tertentu. Itu yang mengangkat pemerintah. Qadhi, putuskan, putuskan, itu diikuti. Ya. Tapi kalau mufti memberikan fatwa, pilihan Anda mengambil atau tidak, tapi itu jadi rujukan. Kalau Anda keluar dari fatwa itu potensi salahnya juga ada. Jelas di sini ya? Baik. Nah, fatwa ini dibagi dua. Ada fatwa yang sifatnya meluas, skalanya global, ada fatwa regional. Hati-hati. Fatwa global berlaku dimanapun, di tempat manapun, dengan kadar yang tidak berbeda. Maaf, misal, ada sesuatu yang ditetapkan secara umum. Menyeluruh. Ya, menyeluruh. Kami tetapkan. Puasa Ramadan itu, dimulai kapan? 1 Ramadan. Gak mungkin di bulan Rajab gitu ya. Dimulai 1 Ramadan. Kemudian diberikan fatwa umum sifatnya. Bisa Anda menggunakan hisab atau ru'yat untuk menetapkannya. Itu umum. Jelas ya? Umum, selesai gitu. Jadi di muka bumi manapun pilihannya cuma dua. Cuma dua. Kalau tidak hisab pakai apa? Ru'yat, selesai. Jadi kalau di luar ini berarti salah. Itu bukan menyalahi yang regional saja. Sedunia itu bisa kaget. Di Indonesia ada fatwa baru menyatakan bahwa menetapkan awal Ramadan bisa melihat dengan ketinggian ombak. Wah, itu heboh itu sedunia. Ya, atau ketinggian posisi bulannya, itu bisa aneh itu. Ya, jadi maaf ya, bukan berarti zaman Nabi enggak ada pantai, banyak pantai, tapi enggak gitu-gitu amat. Si amat aja enggak gitu gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa hal seperti ini, kalau sifatnya sudah global jauhi. Semua memberikan fatwa yang sama dari mulai ngangkat seperti ini, An-Nasai 886 langsung letakkan ke sini. Diangkat fawadha, langsung letakkan. Tidak ada gerakan berbeda. Dari mulai Maroko sampai ke Merauke, itu sama semua fatwanya. Diangkat langsung simpan. Ya. Dari sinilah kemudian, Anda teliti hadis, ya, dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, tidak menunjukkan gerakan lain. Jadi kalau Anda angkat misalnya, kami tidak bermaksud menyalahkan, tapi agak keterlaluan kalau masih seperti itu gitu kan. Diangkat seperti ini, misal saya bosanlah kiri terus duluan, saya pengen kanan masuk duluan, kiri, kemudian baru saya tutup. Ya kan? Nah, ini bukan menyalahi yang regional, seglobal pun bisa kaget. Ya, maaf, jangankan yang sahih, di hadis palsu aja enggak ada. Ya, jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini saking jelasnya gitu. Ya, jadi ini bagian yang tidak boleh kita berbeda di situ. Tapi ada fatwa regional yang tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Karena kejadian-kejadian yang tampak di tempat itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Regional pun dibagi lagi, ada lokal-lokal, bagian-bagian. Baik, mohon izin. Apa hukumnya ayam? Halal gitu kan? Secara umumnya. Tapi kalau ayam itu mati bukan disembelih, ada di satu tempat ayamnya dimakan misalnya, bukan dalam sembelihan, maka keluar fatwa regional di situ. Hukum ayam haram, ya kan? Haram, haram itu untuk berlaku di situ. Jangan dibawa ke umum, bisa salah nantinya. Baik ya? Jadi asalnya hukum ayam itu apa? Halal. Nah, kemudian dia mati ya tidak disembelih, maka jatuh haram. Nah, sekarang matinya disembelih gitu kan? Maka apa hukumnya sekarang? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Lihat kan? Habis disembelih aja begini kan ada yang begitu tapi enggak menyebut nama Allah. Maka keluar lagi fatwa di situ. Baik, nah sekarang baru kalau disembelih menyebut nama Allah bismillah Allahu akbar. Apa hukumnya? Belum tentu kalau yang disembelih ayam tetangga. Bisa jadi bisa berbeda. Nah, ini yang maksud saya, ada yang disebut dengan ya betul. Ya. Jadi ada situasi-situasi turunan yang menjadikan fatwa bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ini disebut dengan illat. Illat, ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Kaidah usul fikihnya itu. Ya, jadi enggak sembarangan nih. Ini Quran dengan sunnah itu hukum bukan? Tuh, salah jangan ngarang. Itu sumber hukum. Menjadi hukum ketika diolah. Ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sumber hukumnya. Mau diterapkan kemana ini? Untuk menerapkan itu ada kaidahnya. Kaidahnya kalau jadi hukum disebut dengan fikih. Kaidahnya kaidah fikih. Disebut qawaid fikhiyah. Di situ ada dasar. Disebut dengan dasar itu usul. Makanya ada usul fikih. Ini enggak sembarangan melihat sesuatu hukumnya begini. Tidak. Ada turunannya. Di usul fikih ada kaidah. Al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu akan bersesuaian dengan sebabnya. Sebab di tempat satu dengan tempat yang kedua bisa beda. Makanya bisa menerapkan hukum. Ya, di luar hal yang sudah tidak yang sudah jelas tuntunannya. Kalau jelas, enggak bisa kita berikhtiar lagi. Ya. Sekarang, kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa, coba lihat fatwanya. Kalau memang kejadian spesifik berada di hukum wilayah Indonesia yang terjadi tidak terjadi di tempat lain, beda sistemnya dengan tempat lain, maka itu yang diijtihadkan oleh para ulama dengan hukum-hukum terapan yang berbeda. Ya. Misal kemarin kan ramai demonstrasi gitu kan? Dan ada pertanyaan antara boleh tidak bolehnya, ramai gitu kan? Diperdebatkan. Yang enggak tahu pun ikut ramai juga gitu. Itu yang agak aneh itu di situ, ya. Masyaallah ulamanya enggak ribut, kenapa yang di bawahnya pada ribut? Satu ramai dengan yang lainnya. Kami sudah bahas panjang lebar sebetulnya. Tapi pendekatan hukumnya begini. Ya. Anda tidak tepat kalau mengambil satu hukum ditempatkan di tempat lain dengan konteks yang berbeda. Itu bisa salah. Tapi kalau aspeknya sama, itu baru bisa dilakukan. Ya. Misal, saya beri contoh begini misalnya. Ada hukum berlaku khusus di Saudi. Melarang demonstrasi, itu jelas. Demonstrasi dilarang. Makanya Anda mau tanya pada ulama manapun di Saudi, hukumnya jelas. Tidak akan ada berbeda. Haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena sifatnya sudah stabil, hukumnya sudah diatur dengan jelas, hukum turunannya pun jelas mengatur itu. Kalau ada masalah, jangan disalurkan lewat demonstrasi. Sampaikan kepada syuranya, perwakilannya. Begini, begini, begini. Sehingga tidak menghimbulkan kehebohan, tidak menimbulkan madarat-madarat yang lain, karena sistemnya diatur begini. Sama, saya tinggal di 5 negara di Arab. Ya, di Libya juga sama begitu. Nggak usah ramai-ramai ke jalan. Bikin ribut aja macam-macam. Hukum di sana. Karena setiap daerahnya punya perwakilan. Sampaikan ke situ, sampaikan ke situ, sampaikan ke situ. Hukum dibuat begitu. Ini menyampaikan ke atas. Kalau tidak puas, adukan ke mahkamah yang ini. Nyambung semuanya, turunannya ada, dilihat di situ. Oke? Nah, hukum di kita, itu ketika mengatur hukum positifnya di negara kita, memberikan gambaran. Nah, kalau Anda misalnya punya persoalan, maka sampaikan ke sini. Ada lewat jalurnya dewan, kan? Sampaikan ke sini, ke sini, ke sini. Kalau Anda misalnya tidak puas dengan ini, adukan lagi. Salah satunya memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Yang diistilahkan oleh bahasa orang-orang sekarang dengan demonstrasi. Anda bisa datang, sampaikan, sampaikan. Tapi diatur adabnya begini, begini, begini, begini. Nah, turunannya apa? Dalam Islam ada pandangan. Silakan kalau mau diskusi dulu, saya dengarkan. Ya. Baik. Nah, dalam Islam ada pandangan. Bagaimana menerapkan hukum Islam dalam konteks yang seperti ini? Maka aturan pertama, ikuti dulu aturan keislamannya. Dalam Islam kalau ada yang menyimpang, falyughayyir kemudian biyadih. Ya. Kemudian au bilisanih. Au kemudian yang paling rendah biqalbi fa huwa adhaful iman. Tapi siapa yang menyalurkan itu? Orang-orang yang punya otoritas. Jadi yang pertama bergerak ulamanya dulu, tokohnya dulu, nasihati dulu. Ya, misalnya tidak cukup dengan nasihat itu, belum bergerak juga, maka tempuh jalur hukum yang lain. Belum bergerak juga, ikuti hukum yang lain. Hukum turunannya ada ketaatan terhadap pemegang otoritas. Apa ketaatannya? Hukum yang diterapkan ya. Jadi kalau Anda mengatakan taat pada ulil amri, ya ulil amri sekarang membuat ketentuan. Anda boleh menyalurkan aspirasi lewat seperti ini. Makanya kami sebut kemarin ini syiar kalau diterapkan dengan benar. Kalau demo itu lebih kepada protes, protes massal karena ketidakpuasan tertentu. Kalau kemarin itu kan bukan itu mana kecil lah. Kemarin itu kan izah yang mau ditampakkan. Ada syiar, ada macam-macam. Nah, menyalurkan syiar itu macam-macam. Ada yang turun ke jalan dengan konsep tadi karena pemerintahnya mengatur begini, kita ikuti. Kalau pemerintah enggak membolehkan, enggak boleh demonstrasi, maka enggak boleh dilakukan. Selesai, tapi ini dia memberikan ruang. Di sini kita ikuti, cuman adabnya yang disalurkan ke situ dengan benar. Silahkan. Nah, tapi jangan semua dituntut untuk turun begitu juga. Karena setiap orang punya porsi yang berbeda. Ya, mungkin bisa beda-beda. Ada yang dengan nasihat, kan? Ada yang dengan berjuang di media sosialnya. Ada yang berjuang dengan tulisannya. Ada yang macam-macam. Itu sama nilainya. Sama nilainya, gitu kan? Kemarin ada apa terjadinya? Jumat. Masya Allah. Waktunya kapan? Ba'da Jumat. Di hari Jumat ada kewajiban apa? sholat Jumat, lalu Anda paksa orang semua sudah ke Jakarta aja, misal gitu ya, misal terjadi semuanya ke Jakarta, siapa yang tanggung jawab Jumatan di tempat masing-masing? Begitu pergi semuanya, ada orang yang tidak bisa keluar karena sakit tapi bisa ke masjid, tiba-tiba mau Jumatan, khotibnya enggak ada. Ya sendirian, khotib sendiri, gitu kan? Imamin sendiri, ini sendiri, enggak ada Jumat nantinya, kosong gitu kan? Jadi ada orang-orang berjuang dengan porsinya, termasuk kalangan ibu-ibu yang mungkin juga enggak bisa keluar semua, gitu kan? Ada anak-anak yang harus pamit juga. Jadi ada adab-adab di situ diatur, tapi poinnya adalah masing-masing punya cara untuk mengekspresikan syiarnya, tapi harus ketentuan yang benar sesuai dengan ruang syariat tanpa harus saling melahirkan dosa-dosa baru. Enggak usah saling mencela lah, ngapain mencela? Enggak ada kerjaan. Jadi kalau misalnya ada yang syiar seperti ini, Allah Akbar, Masya Allah, banyak tuh yang bergabung. Ada yang dari Madinah, ada yang dari macam-macam, ada yang bahkan alumninya, ada yang segalanya gitu, kumpul di situ silahkan. Tapi tidak semua bisa ke sana. Ya, ada yang hadir juga di sini dan semua senilai. Itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Jadi poinnya bisa sama. Ya, tetap yang salah itu yang tidak punya rasa, atau yang salah itu, maaf ya, yang saling mencela, atau yang lebih salah lagi, yang sudah tahu salah masih dibela. Jelas ya? Baik. Dan kalau sudah jelas, maaf, jelas suaranya ini? Baik, kalau sudah jelas, sudah paham, tidak perlu banyak dibahas lagi, gitu kan? Dan berlakulah hukum Al-Maidah di sini, bukan yang 51 tapi yang 100 sampai 101 itu. Ya. Maaf, saya cek dulu, jelas suaranya ini? Paham? Baik, saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'adu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, telah beriman kepada Allah, jangan lagi, jika uraian sudah jelas disampaikan, jangan lagi banyak dipertanyakan, khawatir pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik ya, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak, cukup ya. Baik, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, saya kira kami cukupkan dulu. Jika ada benar itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau ada pendapat saya yang dikeluarkan menyalahi ketentuan Al-Quran dan Sunnah, cepat tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, dan tolong sampaikan kepada saya untuk dikoreksi, dan dengan itu kita semua bisa bersinergi dalam kebaikan. Itu yang mungkin paling baik yang bisa kita kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.